Sih dari Subhat Murjiah yang mereka mengatakan bahwasanya dipersyaratkan mesti paham juga setelah iqamatul hujjah, tegaknya hujjah mesti paham hujjah. Wa huwa alladhi la yaj'alu lil 'abdi udran fi adami qabulihi lil 'ilmi bi an tazula anhu asy-syubhatu wal mani'ah, yaitu yang tidak menjadikan udzur bagi si seseorang hamba untuk menerima ilmu tadi, di mana sudah hilang syubhat yang menghalanginya. Ini ada lagi udzur mereka itu, syubhat gitu. Amma idza hasala naw'u fahmin falam tazul bihi asy-syubhatu lam tatima al-maqsudu min iqna'ihi bil ma'lumi. Ini tertera ya di buku-buku mereka ini ya. Ya, semisal di bukunya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili itu ya, yang sangat keras penentangannya terhadap madhab, ya semisal madhab Syekh Shalih Fauzan ini yang memutlakan mesti ada udzur bil jahal. Nah, apabila memang ada, ya memang ada didapati jenis pemahaman, tetapi syubhatnya belum hilang, berarti maksud dari iqamatul hujjah belum sempurna. Sampai ada iqna'ihi, sampai ada kepuasan dia bil ma'lum daripada ilmu yang diketahui tadi. Falahid, kata Syekh. Ya, coba perhatikan ta'kid al-murji'at ini, penegasan kaum murji'at ini. Ala ibarati iqna'ihi bil ma'lum. Sudah tegak hujah, sudah paham hujah, ya. Tapi masih ada syubhat, sehingga belum lagi puas menerima hujah, masih ada syubhat. Ya, sampai ada apa, sampai ada kepuasan ya, fa wasala bihim al-izaru bil jahli ila darajatil iqna. Akhirnya udah pemberian uzur bil jahal sudah lagi nampak lagi belok lagi ke masa, ke masa apa, kepada derajat iqtina. Puas apa enggak dengan disampaikan? Kalau belum puas, waduh, saya belum puas sama yang kamu sampaikan, berarti belum tegak hujah. Kacau ini. Ama alimu bi anna alladhi fahimal hujjata la yusamma jahilan. Apakah mereka enggak tahu bahwasanya orang yang paham hujjah tidak lagi disebut sebagai jahil? Fa kaifa yakunu ma'a ahli al-udri bil jahli hatta yaqtani'a? Coba gimana? Ya, orang yang diberi udzur bil jahli itu bisa sampai puas tuh gimana coba? Wa hadha yudzakkiru nabi aqidatil murji'atin. Maka ini mengingatkan kita akan akidah murji'ah, la kufra illa bi i'tiqadin. Tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Fa makna kalamihim annahu yu'zaru hatta yaqtani'a, maka makna ucapan mereka bahwasanya diberi udzur hingga dia puas. Summa idza jahada aw kadzdzaba aw istakbara aw anada aw a'rada fa ihina idzin yakfuru, maka ya kemudian jika dia baru mengingkari, mendustakan, menyombongkan diri, menentang atau berpaling, baru dia kafir. Famin hadzal amri na'rifu 'alaqatal udri bil jahli bil irja. Maka dari sini kita tahu ya, ada korelasi udzur bil jahl dengan madzhab irja. Wa annaha 'alaqatun wasiqatun, dan inilah korelasi yang kuat ya, jiddan korelasi yang sangat kuat sekali, kama dzakara Syekhu Al-Fauzan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah. Wa ma hadza law iqtana'a thumma lam yattabi' ta'udul murji'atu fatakul. Nah, walaupun demikian, seandainya orang tadi udah puas, ya saya sudah puas sama hujah yang kamu sampaikan, bahwa enggak boleh nyembelih untuk selain Allah, tapi saya enggak mau ngikut, saya enggak mau ngikut kamu, saya masih tetap ada udzur lain nih, yaitu ikut ya apa namanya, ini kan kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Fatakulu hadza dalilun 'alal kufri walaysa huwa kufrun bi nafsihi. Murji'ah pun akan berkata, ini cuma tanda kekufuran dia, itu bukan kekufuran itu sendiri. Li'annahum yaqulun la kufra illa bi i'tiqadin. Karena murji'ah mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Muter-muter situ aja. Ya. Masailu Syekh Ibnu Bazin rahimahullah taala haulal udri bil jahli. Wa fiha ar-raddu 'alal murji'ati al-mu'asirina. Lihat di sini, ini berbagai pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz seputar udzur bil jahal. Dan di dalam permasalahan ini, pertanyaan ini terdapat sanggahan bagi kaum Murji'ah kontemporer. Su'ila samahatu Syekh Ibnu Baz. Syekh Ibnu Baz ditanya, "As-su'al man qala la budda an tatawaffara syurutun fi man urida takfiruhu bi ainihi wa tantafil mawani'." Ya. Siapakah yang mengatakan harus terpenuhi syarat bagi orang yang diinginkan mesti dikafirkan secara persen dan tidak ada penghalang? Emangnya ada yang ngomong kayak gitu sih? Ya, kurang lebih begitulah ya. Fa ajab, maka Syekh bin Baz menjawab. Ini kan orang-orang Murji'ah begitu. Oh, enggak boleh dikafirkan kecuali telah terpenuhi syarat dan tidak ada penghalang. Apa syaratnya? Dia mesti tegak hujjah. Enggak ada penghalang, enggak ada syubhat dan seterusnya. Maka Syekh bin Baz mengatakan, al-umuru adh-dhahiratu ma yahtaju fiha syai'un yaqfuru bi mujarradi wujudiha. Yang namanya perkara-perkara zahir jadi pembatal keislaman, dia enggak butuh sedikit pun ke tadi itu. Ya, dia bisa kafir pelakunya hanya karena keberadaan pembatal keislaman yang zahir tadi. Li'anna wujudaha la yakhfa 'alal muslimin. Karena keberadaan pembatal keislaman tadi itu enggak samar lagi bagi kaum muslimin. Wa ma'lumu minad-dini bid-darurati, itu sudah diketahui secara pasti dalam agama ini. Yang enggak boleh orang enggak ngerti akan hal ini. Bi khilafil ladzi qad yakhfa, berbeda dengan permasalahan yang memang terkadang samar. Mislu syartin min syuruti shalah, semisal syarat dari sah-sah syarat sahnya salat. Ya. Wa apa namanya lagi? Wa syartin min syuruti zakati, di antara syarat sah-sahnya zakat, syarat-syarat zakat. Wa ba'dil amwal allati tajibu fiha az-zakatu, sebagian harta yang wajib zakat. Di situ ada orang yang memang enggak tahu, dia taunya zakat mal aja. Dia berniaga, dia enggak tahu ada zakat tijarah. Ya. Dia bertani, dia enggak tahu ada zakat pertanian. Dia berternak, dia enggak tahu ada zakat ternak. Dia taunya harta aja. Sementara kambing dia yang dia gembalakan lebih dari 40 ekor, ya, dan sudah setahun haulnya, enggak dia zakati. Terkadang ada orang enggak tahu kayak gitu. Ya. Yang punya sapi dia enggak tahu, punya unta dia enggak tahu harus dikeluarkan. Ya, mana bintu labun, mana mahkot dia enggak ngerti. Taib mana barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya, tajibu aw la tajibu. Yang wajib atau tidak wajib. Ba'du syu'unil hajj, bahkan sebagian berbagai perkara haji dia enggak tahu. Ya, ada orang yang enggak tahu bahwasanya Jeddah itu bukan mikot. Ya, di mikotnya di Jeddah. Berihramnya di Jeddah, ketika naik pesawat, pesawatnya turun di Jeddah langsung ke Mekah, harusnya dia di Alam-Lam. Dia enggak peduli kan, dia ntar aja di Jeddah. Dia enggak tahu. Ya. Taib, barakallahu fikum. Wa ba'di syu'uni siyam dan berbagai perkara puasa. Ba'di syu'unil mu'amalat, berbagai perkara mu'amalat. Ba'di masa ini riba, berbagai permasalahan riba. Banyak orang terkadang itu samar, dia enggak tahu. Ya, sehingga berbeda pendapat lah, apa namanya, GoFood itu haram apa halal, GoPay haram atau halal gitu kan. Itu permasalahan-permasalahan yang memang samar. Tapi permasalahan syirik itu jelas semua. Boleh enggak memberikan ibadah pada Nyi Roro Kidul? Masa samar deh kayak permasalahan GoPay atau GoFood atau GoGo yang lainnya. Aswalu, kata Syekh, dipertanyakan di Syekh. Al-ikhtilafu fi masailil udhr bil jahli hal min masailil khilafiyati? Syekh bin Baz ditanya lagi. Perselisihan pendapat terkait permasalahan udhr bil jahl termasuk permasalahan khilafiyah enggak, Syekh? Al-jawab, al-mas'alatu mas'alatun 'azimatun. Ini permasalahan besar. Wal aslu fiha annahu la yu'dharu min man kana bainal muslimin. Ya, hukum asalnya enggak diberi udhur orang yang hidup di tengah kaum muslimin. Man balaghul Qur'an was sunnah, tuh orang yang Qur'an sunnah telah sampai kepada dia, mayuzaru. Ya, enggak diberi uzur. Allahu jalla wa ala yaqala wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li unzirakum bihi wa man balagha. Ai man balaghul Qur'an was sunnah ghairu ma'dzurin. Ya, dan diwahyukan padaku Qur'an ini agar aku memberi peringatan kepadanya dan kepada siapa saja yang sampai Qur'an ini kepadanya, yaitu siapa saja yang Qur'an dan sunnah sampai kepadanya tanpa uzur. Wa innama utiya ya, min tasahulihi wa adami mubalatih. Naam. Nah, ini didatangkan kepada dia berbagai hal-hal yang membuat dia dosa itu karena ya sikap peremehan dia dan ketidakpedulian dia. Soal pertanyaan lagi. Lakin hal yuqalu hadhihi mas'alatun khilafiyatun. Nah, penanyanya lagi kembali lagi. Karena penanya tadi mengatakan kok belum dijawab oleh Syekh. Namun permasalahan uzur bil jahl ini permasalahan khilafiyah atau bukan Syekh? Nah, baru Syekh menjelaskan, laisat khilafiyatan. Bukan permasalahan khilafiyah. Karena di masa salaf enggak ada ya. Kalaupun ada di sekarang itu khilaf aja. Syekh Ruhaili bilang ada uzur. Ya. Syekh Ibrahim Ruhaili bilang ada uzur. Syekh ini bilang ada uzur. Ya itu sekarang aja lah. Ya, kalau dulu mah enggak ada. Makanya para ulama semisal Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Ibrahim, Syekh Shalalul Al Syekh tetap ngikutin ulama zaman dulu. Ya. Kalau dibilang tapi kan sekarang kejahilan semakin tersebar. Ya, sarana informasi juga semakin tersebar. Zaman dulu orang tahu ilmu kalau ada orang pengajar, zaman sekarang cukup megang HP tahu. Di searching. Ya. Illa fi daqa'iqil lati qad taqfa, kecuali pada permasalahan-permasalahan yang rumit yang memang samar. Mislu qissatil ladzi qala li ahlihi harriquni. Ya, seperti kisah orang yang mengatakan pada keluarganya kalau saya mati bakar saya. Ya, kenapa dibakar? Abunya nanti tebarin. Nanti supaya Allah enggak bisa mengazab saya. Dia pikir ya Allah enggak bisa nyatuin dia. Ya, dia membangun ini di semua di atas ketakutan dia kepada Allah. Nah, ini samar. Nah, itu dijelaskan oleh Syekh bin Baz. Aswal wa pertanyaan. Katsirun minal muntasibina lisalafiyah. Banyak orang yang menisbatkan diri kepada salafi, yashtarituna fi iqamatil hujjah ayakuna minal ulama. Mereka mempersyaratkan penegakan hujjah itu mesti dari ulama. Fa idza waqa'a al-ami ala kalami kufrin yaqul ma nukaffiru. Ya. Penegakan hujah itu mesti karang. Apabila seorang awam terjatuh ke dalam kekufuran, ucapan kufur, kita maka si apa orang ini mengatakan kita tidak mengkafirkannya. Ya. Al-jawab kata Syekh bin Baz, iqamatud dalil kullun ala hasabi halihi. Ala hasbi halihi. Yang namanya penegakan hujah, penegakan dalil, semua masing-masing sesuai keadaannya. Soal pertanyaan lagi. Hal yajibu alal ami ayukaffira man qama kufruhu au qama fihi al-kufru? Apakah orang awam mesti mengkafirkan orang yang melakukan kekufuran atau terdapat kekufuran padanya? Al-jawabu, jawaban kata Syekh bin Baz. Idza sabata alaihi ma yujibu al-kufra kaffarahu. Mal mani'u? Kata Syekh bin Baz. Apabila memang telah valid, telah jelas pada orang tadi, ya, pada orang tadi, orang yang melakukan kekufuran tadi, memang ada kekufuran atau yang menyebabkan kekufuran padanya, maka si orang awam ini kafarahu. Orang awam ini kafirkan dia. Mengkafirkan itu. Ya. Atau boleh juga, ya. Jadi orang awam tadi mengkafirkan si pelaku pembatalan keislaman tadi. Mal mani'u? Amangnya apa yang melarang? Apa yang mencegah? Idza sabata indahu ma yujibu al-kufra kafarahu. Apabila memang ada pada orang tersebut hal-hal yang menyebabkan dia kufur, ya kafirkan aja orang tadi. Mislu an nukafira Abu Jahlin, sama seperti kita mengkafirkan Abu Jahal, wa Abu Talibin, wa Utbata ibn Rabi'ata. Sebisa kita mengkafirkan Abu Talib dan Utbata ibn Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah. Ya, wa Syaibah ibn Rabi'ah, pentolan musyrikin semua. Wa dalilu ala kufrihim anna Rasulullah SAW qatalahum yawma badrin. Dalil akan kekufuran mereka, Rasulullah SAW memerangi mereka pada perang Badar. Soal ya Syekh Al-Ami yumna'u min at-takfir. Ya, pertanyaan lagi. Wahai Syekh, apakah orang awam dicegah dari pengkafiran? Enggak boleh ngafirin? Al-jawab, Al-Ami la yukafiru illa bidalili. Orang awam memang enggak boleh ngafirin kecuali dengan dalil. Al-Ami ma indahu ilmun hadal muskil. Orang awam memang enggak punya ilmu, ini muskilahnya. Lakin alladhi indahu ilmun bi syai'in muayyanin mislu. Tapi kalau orang awam tadi punya ilmu tertentu, ya, terkait persen tertentu mislu, man jahada tahrim az-zina hada yakfuru 'indal 'amati wal khassati. Semisal orang yang menentang haramnya zina maka yang kayak gini kafir menurut orang awam maupun orang khasah. Orang khasah pembelajar, ustaz, kiai. Hadza ma fihi syubhatun, ini enggak ada syubhat lagi. Walau qala wahidun, seandainya ada yang berkata inna zina halalun, kafara indal jami'i. Ya, seandainya ada yang mengatakan zina halal, maka dia kafir menurut semuanya. Hadza ma yahtaju ila adillatan, ini enggak butuh lagi dalil. Udah jelas. Sama kayak orang awam meyakini wajibnya sholat. Antum tahu wajibnya sholat ayatnya apa? Gak tahu. Hadisnya apa? Gak tahu. Yang saya tahu sih sholat itu wajib. Dia kerjakan sholat wajib. Berarti dia beramal di atas ilmu bukan? Di atas ilmu. Orang awam gak mau minum khamar. Emangnya tahu dalil haramnya khamar? Apa enggak? Enggak. Hadisnya? Gak tahu. Cuman saya tahu khamar itu haram. Maka dia berarti mengharamkan khamar di atas ilmu. Ya. Orang awam tahu enggak haramnya datang ke dukun? Kenapa dia mengingkari perdukunan? Ya pernah tahu aja dukun haram. Maka dia mengingkarinya itu di atas ilmu. Meyakini Nasrani kafir, emangnya tahu ayatnya Nasrani kafir yang mana? Hadisnya yang mana? Yang saya tahu, yang saya yakini, pernah dengar, saya enggak hafal dalilnya orang kafir Nasrani kafir. Maka ini di atas ilmu pengkafirannya. Ya, yang namanya ilmu itu dia tahu, enggak mesti hafal dalilnya plek gitu. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Aqala inna syirka jaizun. Atau ada orang yang mengatakan syirik itu boleh, yujizulin nasi ayyabudu ghairallah. Dia memperkenankan, membolehkan orang-orang untuk beribadah pada selain Allah. Hal ahadun yasyukku fi hadza? Apakah ada orang yang meragukan akan hal ini? Akan kekafirannya hadza ma yahtaju adillatan. Ini enggak butuh dalil-dalilan lagi. Laqala inna syirka jaizun yajuzu linnas ayabudu al-asnama wan nujuma wal jinna kafara. Ya, seandainya ia mengatakan syirik boleh, boleh kok orang-orang melakukannya, beribadah pada patung, pada bintang, pada jin, maka dia kafir. At-tawaqqufu yakunu bil asya'i al-muskilati. Maka tawakuf, tidak berkomentar, abstain, itu pada berbagai perkara yang muskilah, yang memang samar, allati qad takhfa 'alal 'ami, yang memang samar bagi orang awam. Tapi perkara-perkara tadi, haramnya syirik itu bukan perkara samar, perkara yang zahir. As-su'al, pertanyaan berikutnya. Ya, as-su'al, ma ya'rifu anna dhabha ibadatun wan nadru ibadatun wan nadra ibadatun. Oh, sih ada orang yang dia enggak tahu bahwa nyembelih untuk selain Allah itu adalah ibadah, bernadar untuk selain Allah adalah ibadah. Ya, jawaban dari Syekh bin Bas, yu'allam, orang itu mesti diajari. Alladzi la ya'rifu yu'allam wal jahilu yu'allamu. Orang yang enggak tahu diajari. Dia enggak tahu nyembelih untuk selain Allah adalah ibadah. Dia enggak tahu ngasih sesaji untuk jin adalah ibadah. Dia mesti diajari. Dia jahil, jahil yu'allam. Pertanyaan lagi. Hal yuhkamu alaihi bisyirki? Apakah orang itu difonis dengan kesyirikan? Al-jawab, yuhkamu alaihi bisyirki. Yu'allamu. Dia tetap difonis dengan kesyirikan. Dia diajari. Oh, tuh lihat tuh. Ama sami'ta Allah yakul. Apakah anda tidak mendengar firman Allah berfirman? Am tahsabanna anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal'an'am balhum adallu sabila. Kata Syekh bin Bas, Syekh bin Bas membawakan ayat. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mampu mendengar atau berpikir? Inhum illa kal'an'am. Tidaklah mereka orang-orang kafir itu melainkan seperti hewan-hewan ternak, balhum adallu sabila. Bahkan mereka adalah orang-orang yang ya lebih sesat jalannya. Kata Syekh bin Bas, hal'an'am tafham? Emangnya hewan ternak bisa paham? Ya. Syekh bin Bas sering mengulang-ulang itu. Sampai apal saya. Ini ada rekamannya ini di internet soal jawab yang kayak tadi ini. Ada di YouTube. Qala jalla wa ala wa laqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah penuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha. Mereka punya kalbu namun enggak mereka berpikir dengan kalbunya. Mereka punya pendengaran, mereka punya mata enggak melihat dengan matanya. Mereka punya pendengaran enggak mampu mendengar dengan telinganya. Ulaika kalan'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka lah orang-orang yang lalai. Ya, ma wara'a hadza tandidan lahum nasallahu alafiyata. Ya, enggak ada di balik ini ya selain dari celaan terhadap mereka, kita mohon pada Allah keselamatan. As-su'al. Man nasya'a bi badiyatin aw bi'atin jahiliyatin. Wahai Syekh, bagaimana orang yang dia hidup tumbuh di negeri yang badiyah, ya, di negeri baduy, artinya di negeri yang jauh dari ilmu, atau bi'ah lingkungan yang jahiliyah, gimana dia terus melakukan syirik? Ya, kata Syekh, yu'allamu anna hadza syirkun akbaru hatta yatuba. Dia mesti diajari bahwa ini adalah syirik akbar sampai dia bertobat. Yuqalu lahu hadza syirkun akbaru 'alaika bitaubati ila Allah. Ucapin ke dia, ini adalah syirik akbar yang kau mesti taubat pada Allah. Mislu makana al-musyrikuna yatufuna bil qubur. Ya, wa nasabu 'indal ka'bati 300 ya, sanam. Apa namanya? 300 sanamin. Ya. Ya, semisal musyrikin Quraisy yang mereka tawaf di kuburan. Mereka meletakkan di dekat Ka'bah sekitar 300 berhala. Wa arsyadahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Falladhi ajaba wa hadahullah falhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka dalam tauhid. Maka orang yang Allah maka apa namanya? Fa ajaba. Falladhi ajaba maka orang yang menyambut dakwah Nabi dan Allah beri hidayah alhamdulillah. Walladhi ma ajaba musyrikun yang enggak mau menyambut seruan dakwah Nabi dia musyrik. Wa hada aghlabuhum ya. Wa hada aghlabuhum juhalun. Dan inilah mayoritas mereka adalah orang-orang bodoh. Kharaju ila badrin juhal. Ya. Maka mereka keluar ke perang Badar untuk berperang kepada Nabi. Mereka orang-orang bodoh. Wa ila Uhud juhalun. Mereka juga berperang di perang Uhud. Ya. Mereka orang-orang bodoh. Taba'u ru'usahum. Mereka cuma ikut-ikutan ya pentolan-pentolan mereka. Wa qala Allahu ajalla wa ala am tahsabana anna aktsarahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kalanam balhum adallu sabila. Ini ayat yang tadi juga. Wa ma hada hakama alaihim bil kufri. Walaupun demikian Allah menghukumi mereka dengan kekafiran. Walaupun mereka Allah sifati seperti hewan ternak bahkan lebih sesat. As-su'alu yadhkurul ulama'u fi ahli al-badiyah annal a'rabiyya qad yu'dharu. Fama hiya al-masailu allati qad yu'dharu fiha sahibul badiyah. Wa hal hadha khassun bi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ya bidayatil islami. Ya. Penanya berkata, para ulama menyebutkan tentang orang-orang yang tinggal terisolir jauh dari kota, jauh dari informasi, bahwasanya orang-orang Arab Badui ya terkadang mereka diberi udzur. Apa sih berbagai permasalahan yang pelakunya diberi udzur, orang-orang Badiah tadi, orang-orang Badui tadi? Apakah ini khusus pada masa Nabi ketika di awal Islam? Al-jawab, yu'dharu al-a'rabi wa ghairul a'rabi bi syai'i alladhi yumkinu jahluhu. Orang Arab Badui maupun selain Arab Badui diberi udzur ya pada hal-hal yang memang mungkin dia tidak tahu. Ya mislu ba'di arkanis shalah, semisal sebagian rukun salat. Ya, wabak di alkanis zakah, wabak di almuftirati. Semisal rukun-rukun zakat dan sebagian pembatal-pembatal puasa. Ya. Amma idza jahada as-salata ya wa ra'san wa qala usalli. Adapun kalau dia menentang salat ya dengan mengadahkan kepalanya dia mengatakan saya enggak mau salat. Ya, au jahada siyama ra'san wa qala atau dia menentang puasa dengan dia itu kepalanya dia mengatakan la asumu Ramadan, saya enggak mau puasa Ramadan. Ma yu'dharu orang kayak gini enggak diberi udzur li anna hadza syai'a ma'lumun minad dini bidarurati. Karena perkara tadi itu semua salat puasa diketahui dalam agama ini secara pasti enggak boleh enggak ngerti seorang muslim. Kullu muslimin ya'rifu hadza. Ya, semua muslim tahu akan hal ini. Ya, au jahada syurutul haji atau dia mengingkari sebagian syarat-syarat haji. Wa anna arafata min wajibatil haji min a'malil haji. Ya. Atau dia mengatakan bahwasanya Arafah atau bahwa Arafah itu diantara wajib-wajib haji dan diantara amal-amal haji li annahu qad yakhfa alaih. Karena bisa jadi terkadang samar bagi dia. Lakin yukirru bil haji annahu fardun, namun dia tetap mengakui haji adalah fardu ain. Ya bagi dia faha mislu hadhihi qad takhfa 'alal 'ami. Yang kayak begini baru terkadang samar bagi orang awam. Masya Allah. Berjempat. Nah, calon ntar lagi selesai. Mujahadah bareng-bareng ya. Antum nahan ngantuk, ana juga. Kalau antum ngantuk tinggal tidur. Saya ngantuk masuk gini. Jangan ada yang tidur ya. Hah? Sabar-sabar. Wah, kolunya habis. Hah? Wah, Andika aja minta. Ini apa nih kopinya? Andika. Baik. Halaman berapa sekarang? 47. Soal. Ihsanu ya syekhu, ahsanallahu ilaik. Kayak ingat bibit. Disebutkan oleh Syekh ya. An ba'dihim annahu ma ya'riful jinayata wa annahu ma yaktasilu minha. Janabata kok jadi jinayah ya? Aduh. Benar-benar jadi ngantuk. Huruf ba ya, kira huruf ya. Disebutkan oleh Syekh bahwa ada sebagian orang dia enggak tahu junub. Ya. Dan dia enggak mandi junub. Gimana sih muslim ini? Yu'allam, diajari dia. Al-ami qad la yafhamu khususan ba'du nisa. Sebagian orang dia enggak paham, terlebih khusus sebagian wanita ini. Ya. Yu'allamu wala yukaffar. Ya. Dia diajari, tapi tidak dikafirkan. Dia nggak tahu mandi junub. Bahkan sebagian orang meyakini junub itu wajib pakai sampo. Samponya habis, ya nggak gagal mandi junub. Tapi dia mandi. Mandinya bukan niat junub. Kan rukun mandi dalam mazhab Syafi'i cuma dua, niat dan membasahi seluruh tubuh. Seandainya dia mazhabnya Hanafi, walau dia enggak niat mandi junub, ya udahlah saya enggak usah mandi junub, tapi dia basahin seluruh tubuh dia, selesai junubnya. Ya. Udah terangkat hadas misalnya. Seandainya kalau dia mazhabnya Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i dia mesti niat. Nah, sebagian orang dulu begitu, mesti keramas. Samponya habis, gagal mandi junub. Masih ada enggak yang kayak gitu? Hah? Siapa tuh? Pak Pardi dong. Ya. Taib. Soal pertanyaan lagi. Man wasalat kutubu kutubun munharifatun laisat fiha aqidatun wala tauhidun hal yu'dzaru bil jahli. Wahai, ada orang yang kitab-kitab yang sesat sampai kepada dia yang di dalamnya enggak dijelaskan akidah maupun tauhid, kitab-kitab syirik mujarobat gitu, apakah just dia ngamalin gitu, apakah orang yang diberi udzur bil jahal? Al jawab, idza kana bainal muslimin may yu'dzaru bisyirki, apabila dia berada di tengah kaum muslimin dia enggak diberi udzur akan kesyirikan. Amma alladhi qad yakhfa mislu ba'dil wajibatil haj. Adapun yang samar semisal kewajiban-kewajiban haji kayak tadi ya, miqat di Jeddah, aw wajibatil umrah atau wajib umrah, aw wajibati siyam atau wajib puasa, aw zakat atau zakat ya, ba'du hakamil buyu', ba'du ahkamil bayi atau beberapa hukum jual beli, wa ba'du umur riba atau beberapa perkara riba, qad yu'zaru, terkadang dia diberi udzur. Ada orang yang berpendapat hanya riba itu, semisal Ibnu Abbas saja, dia pakai pendapat Ibnu Abbas, riba itu hanya pada riba nasi'ah, riba fadl dia enggak, oh bukan riba gitu. Terkadang dia diberi udzur. Ya, qad yudzaru. Ya. Wa taltabisu alaihi al-umur. Perkara ini semua samar bagi dia. Ya. Lakin asluddin ka kauni ya kaunuhu yaqul annal hajja ghairu masyru'in. Namun yang menjadi asluddin, pokok agama, ialah yaitu ketika dia mengatakan haji tidak disyariatkan misalkan. Atau siap puasa enggak wajib, atau zakat tidak wajib. Hadala yakhfa 'alal muslimin. Ini enggak samar lagi. Semua orang tahu. Salat wajib, zakat wajib, haji wajib bagi yang mampu. Hada syai'un min ma'lumun min ad-din bidarurati. Ini sesuatu yang diketahui secara pasti dalam agama ini. Kalau dia mengingkari wajibnya haji, kafir dia. Ya. Soal ba'dun nasi yaqul al-mu'ayyan la yukaffaru. Wahai Syekh, persen tertentu tidak boleh dikafirkan. Boleh, benar ini? Kata Syekh, hada minal jahli. Ini termasuk kebodohan ini. Persen tertentu enggak boleh dikafirkan. Idza ata bimukaffirin yakfur. Kalau dia melakukan hal-hal yang membuat dia kufur, ya dia kafir. Atau boleh antum baca yukaffar. Maka dia dikafirkan. As-su'al ya Syekh, ya. Jumlatun minal mu'assirina dzakaru annal kafira man qala al-kufra ya au amala bil kufri. Wa sih ya, sejumlah orang-orang belakangan mereka mengatakan orang kafir itu ialah yang melakukan kekufuran, yang mengucapkan kekufuran atau mengamalkan kekufuran. Fala yakfuru hatta tuqama alaihi al-hujjatu. Dan mereka, dan orang-orang ini tidak boleh dikafirkan hingga mereka tidaklah kafir hingga hujjah telah tegak kepadanya. Wa adraju ubadal kubur fi hada, dan mereka pun memasukkan para ya, penyembah kuburan dalam hal ini. Ya, jadi kuburiyun enggak kafir sampai tegak hujjah. Al jawab hada min jahlihim, kata Syekh bin Baz. Ini termasuk dari kebodohan mereka. Ubadul kuburi kufarun, yang namanya penyembah kuburan orang-orang kafir. Wal yahudu kufarun wan nasara kufarun, yahudi kafir, nasrani kafir. Lakin indal qatli yustatabun. Namun ketika hendak dibunuh mereka dimintai taubat. Nah, yang mengeksekusi adalah pemerintah. Fa intabu wa ila qatalu. Ya. Kalau mereka taubat, ya alhamdulillah. Kalau enggak, wa ila qutilu. Nah, maka mereka dihukum mati. Soal ya Syekh, mas'alatu qiyamil hujjah. Pertanyaan Mas Syekh, Syekh bin Bas ditanya lagi permasalahan iqamatul hujjah Syekh, ditegakkan hujjah. Al jawab bal ya. Ballaghahum al-Qur'an. Ini bukan tasdid nih sebenarnya. Balaghahum al-Qur'an. Qur'an telah nyampe kepada mereka. Ya, hada balagun linnas. Maka ini sudah berarti bentuk penyampaian kepada manusia. Ya, al-Qur'anu balaghahum. Jangan balagha mutaaddi, balagha ya. Al-Quran telah sampai kepada mereka. Wa bainal muslimin. Dan kepada kaum muslimin. Wa uhiya ilayya hadal Quran li unzirakum bihi wa man balag. Dan telah diwahyukan padaku Quran ini agar aku memberikan peringatan pada kalian dengan Quran ini dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Quran ini. Hada balagu linnas. Quran ini telah sampai kepada manusia. Ya. Ya ayuhar rasul balik. Wahai rasul balik. Sampaikan. Qad balagha ar-rasul. Rasul SAW telah menyampaikan. Waqad ja'al Qur'an wa hum baina aydina. Qur'an telah hadir dan Qur'an itu ada di kita sekarang, di tengah-tengah kita. Ya. Yasma'unahu fil ida'at. Mereka dengerin Qur'an itu di radio-radio. Wa yasma'una fi ghairiha. Mereka pun dengerin di yang lainnya. Wala yubalun. Ya, namun mereka enggak peduli. Wala yaltafitun. Mereka enggak mau menoleh ke pengajaran Qur'an. Wa idza jaa ahadun yunziruhum yanhahum adzuhu. Ya. Nah, apabila ada yang datang seorang memberikan peringatan pada mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, mereka malah menyakiti orang yang memberi peringatan tadi. Dikatain Wahabi kamu katanya. Nas'allahu alafiyah. Soal hadisur rujuli ya allazi qala idza mittu harrikuni. Wahai Syekh, hadis seorang yang mengatakan apabila saya mati, bakar saya. Al-jawab hadza jahlun. ini bodoh orang tadi. Ya. Ba'du sunani minal umur al-khafiyah min kamalul qudrah. Ya. Hada ja ini bukan apa namanya? Hada jahila ba'du sunan. Ya. Minal umur al-khafiyah min kamalul qudrati. Jahilaha fa'udhira hamalahu ala dzalika khaufullah. Ya. Baik. Syekh ditanya tentang hadis seorang yang membakar, yang kalau yang dia berkata kalau saya mati bakar saya. Tadi yang hadis tadi. Dia berkata kepada anak-anaknya. Supaya apa? Supaya Allah tidak bisa mengumpulkan jasad dia sehingga dia diazab. Ya. Maka orang ini dia enggak ngerti ya kepada sebagian ya, ketentuan-ketentuan dari perkara yang khafi berupa kesempurnaan kudrah kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghimpun kembali. Jahilaha. Dia enggak ngerti akan hal ini. Fa udhira, maka dia diberi udzur. Hamalahu ala dzalika khaufullah. Ya. Boleh dibaca hadza jahlun ba'du sunan minal umur al-khafiyah min kamal qudrah, boleh juga dibaca kayak gitu. Ya, yang menyebabkan hal ini, maka ini ditafsirkan hamalahu. Ini ditafsirkan aja atau hamluhu kita tafsirkan aja orang ini kata si ala dzalika. Kenapa yang demikian? Karena yang membawa dia hamalahu ala dzalika khaufullah. Yang membawa dia ya, yang menyebabkan dia melakukan itu karena takut dia kepada Allah. Kenapa dia sampai bilang bakar saya nanti ya, terus abunya lempar ke angin supaya nanti saya bebas dari adab Allah. Yang membawa dia untuk mengatakan hal ini adalah karena rasa takut dia kepada Allah. Wa jahila tamamal qudrati. Dia enggak ngerti, dia bodoh akan kesempurnaan kudrah Allah, kemahakuasaan Allah. Faqala li ahlihi maqala. Maka dia pun mengatakan pada keluarganya apa yang dia katakan tadi. Lihat di footnote nomor 1. Fihi raddun alal murji'ati al mu'asirati fi qawlihim inkaru syai'in min qudratillah aw syak fiha kufrun wa ma'a dhalika ya'adara hadha ar-rajula li jahlihi wa hadha yuqalu fi kulli amrin kufriyin innahu yu'dharu fihi bil jahli fa inkaru qudratillahi ghairu inkari tamamil qudrah ya amal murji'atu ya ka'adatihim fata'ammumu bil udri fi kulli amrin kufriyin. Ini penting nih. Perhatikan. Ya, di sini terdapat bantahan terhadap kaum Murji'ah Mu'asirah ya dalam perkataan mereka mengingkari sesuatu hal dari kudrah Allah, dari kemahakuasaan Allah atau ragu terhadapnya itu adalah kekufuran. Namun walau demikian Allah memberi udzur orang tersebut, orang yang tadi mengatakan pada keluarganya. Kenapa? Lijahlihi, karena kebodohan dia. Wa hadza yuqalu fi kulli amrin kufri. Ya. Ini diterapkan, dikatakan juga pada setiap perkara kekufuran. Bahwasanya orang tersebut diberi udzur dengan kejahilan. Ya. Nah, kata Syekh, padahal ingkaru qudratillah mengingkari ya kemahakuasaan Allah itu berbeda dengan mengingkari kesempurnaan kekuasaan Allah. Paham enggak? Jadi orang yang ngomong tadi kalau saya mati bakar saya. Terus abunya ditebar ke angin supaya Allah enggak bisa menyatukan saya. Dia mengingkari sekarang, yang dia ingkari qudratullah, kemahakuasaan Allah atau kesempurnaan kekuasaan Allah? Kesempurnaan kekuasaan Allah. Kalau dia mengingkari kudratullah secara umum, ya dia tentu akan berkeyakinan Allah tidak akan ya, mampu untuk membalas si hamba, membalas dia segala macam. Taib. Amal murji'atu ka'adatihim. Adapun murji'ah seperti kebiasaan mereka. Mereka fata'um mumu bil udzur, maka mereka menggeneralisir udzur fi kulli amrin kufri, pada segala perkara kekufuran. Semua dapat uzur. Ya. As-su'al as-sujudu mu'adin lin nabi. Wa isy sujud mu'ad pada nabi gimana? Hadza in shahha fi sihhatihi nadharun. Ini kalaupun sahih dalam kalaupun benar dalam keabsahannya mesti dilihat lagi. Ya. Tadi keabsahannya, keabsahan hadis kalau memang benar, lihat lagi. Ya, lihat ternyata dhaif. Lakin mu'adun law shahha, namun mu'ad walau seandainya hadis ini sahih, dhanna hadza idza jaza likibari qadatil musyrikin hunaka fan nabiyyu afdhal. Mu'ad menyangka bahwa apabila itu bisa aja sujud diberikan kepada kibar, kepada para pembesar panglima musyrikin yang dia lihat di Syam, ya di sana, maka nabi lebih utama untuk boleh dijadikan tempat sujud. Hadalahu syubhatun fil awalil Islam. Ini berarti ada syubhat bagi Mu'ad di awal Islam. Lakin istaqarra ad-dinu wa arafa anna sujuda lillah. Ya. Namun tatkala agama ini sudah terpatri di kalbunya Mu'ad, dia sudah tahu dan dia sudah mengerti sujud itu hanya untuk Allah. Ya. Wa idza kana hadza uskila ala Mu'adin fi awailil amri. Walakin ba'dahu mayuskiluhu ala ahadin. Ya. Nah, yang kalau demikian ini berarti memang samar nih bagi Mu'ad di awal-awal di Islam. Namun setelahnya ya enggak ada yang samar lagi bagi siapapun. Baik, al-fasl al-khamis takfirul muayyan, mengkafirkan secara persen tertentu. Halaman 49. Sudah dikit lagi. Sabar. Saya memberikan semangat buat diri saya sendiri sebenarnya. Yang dikaya. I'lam rahimakallah, kata Syekh. Anna madhab ahli sunnati wal jamaah, bahwa madhab ahli sunnati wal jamaah, anna man nataqa bil kufri au fa'ala al kufra fa innahu yakfuru bi aini. Bahwa siapa yang mengucapkan kalimat kekufuran atau melakukan kekufuran, maka dia kafir persennya tersebut. Faman fa'ala al kufra au nataqa bihi, siapa yang melakukan kekufuran atau mengucapkan kekufuran, wa huwa laisa mimman yu'dharu bil jahli, dan dia bukan orang yang diberikan udzur tadi. Yang diberikan udzur tadi apa? Yang dia tinggal jauh, yang enggak sampai ilmu. Ya. Fa innahu yakfuru bi aini, maka dia kufur dengan persen dia tadi, orangnya kufur. Ya. Wa nahkumu alaihi bil kufri. Dan kita hukumi dia dengan kekufuran. Ini madhab al-sunnah. Amal murji'atu al-mu'asiratu, adapun murji'ah kontemporer, fabina'an ala ma sabaqa, maka ya, dibangun di atas pembahasan sebelumnya, bayanuhu penjelasannya min akidatihim, dari akidah mereka, allati tukhrijul amala anil iman, yang mereka mengeluarkan amal dari iman, wa ta'takidu annahu syartu kamalin, dan mereka meyakini bahwasanya amal hanya syarat kesempurnaan iman, wala tukaffiru illa bi'tiqadin illa bil i'tiqadi, dan mereka tidak mengkafirkan kecuali karena keyakinan. Fa asbahat la tukaffiru al muayyana, maka jadilah mereka tidak mengkafirkan persen-persen tertentu. Fataqulu, maka murji'ah mengatakan, la nukaffiru al muayyana hatta law sajada li sanamin, hatta law sajada li sanamin, maka kita tidak mengkafirkan persen tertentu walaupun dia sujud kepada patung. Fahum qad yarawna annal fa'ila ya kufrun, annal fi'la kufrun. Ya, maka mereka berpendapat perbuatannya perbuatan kufur. Lakin yaqulu, namun mereka mengatakan, la ya tukaffir al muayyana, kata mereka. Jangan kau kafirkan secara persen, kafirkan saja perbuatannya. Li'annahum yarji'una al-kufra ila al-i'tiqadi al-qalbi kama marra ma'ana fi babin fi babi la kufra ila bi'tiqadin. Kenapa? Karena mereka mengembalikan kekufuran kepada keyakinan kalbu aja, sebagaimana telah berlalu tadi pada bab tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan. Wa min samma yatawassauna fil udzur bil jahli. Maka dari situlah mereka berluas-luas dalam masalah udzur bil jahli. Walihada yaqulu ahaduhum, oleh karena itulah salah seorang di antara mereka mengatakan hadahullah, semoga Allah memberinya hidayah. Ya, inna bahsal udri bil jahri rajiun ila inzalil hukmi alal muayyani. Kata mereka, sesungguhnya pembahasan udzur bil jahri itu kembali kepada ya kepada diturunkannya hukum kepada persan-persan ma'al ittifaq ya ala annal fi'la nafsahu kufrun. Disertai dengan kesepakatan bahwasanya perbuatan itu sendiri kekufuran. Lakin la yakfuru, ya namun persannya tidak kafir. Li'annal kufra yakunu bil i'tiqadi indahu. Karena kekufuran hanya pada keyakinan. Walabuda ayafhama wa yaqtani'a al-musyriku indahu. Dan haruslah dia paham kalau diberikan hujah, harus dia yaqtani, dia nyaman ketika disampaikan hujah si musyrik tadi pada dia. Su'ila syekh. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya lagi, hafidhahullah. Hal itlaqatus salafi fi takfiri a'yanil jahmiyati kattakfiri syafi'i li hafsa al-fard hina qala bi khalqil quran wa qala lahu syafi'i kafarta billahi al-azimi. Wahai syekh, apakah pemutlakan para salaf yang memutlakan kekafiran, yang mengkafirkan persen-persen tertentu sebesar di persen-persen Jahmiyah, semisal Imam Syafi'i mengkafirkan Hafs al-Fard ketika ia mengatakan Hafs ini ya bahwasanya Quran adalah makhluk, maka Syafi'i mengatakan kamu telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Kamana qala dzalika al-Lalikai, sebagaimana dikutip oleh Al-Imam Al-Lalikai fi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnah. Ya. Wa ka takfiril Jahmi Ibnu Safwan wa Bishr al-Marisi wa Nadham wa Abu al-Hudail al-Allafi kama dzakara dzalika Ibnu Battata fil Inabati as-Sughra. Juga seperti takfir para salaf terhadap Jahm bin Safwan, terhadap Bishr al-Marisi, terhadap Nadham, ya, Abu al-Hudail al-Allaf, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Battah dalam kitab Al-Inabah al-Sughra. Al-Ibana. Aduh, Inabah. Udah error nih. Aduh. Hah? Pijit. Udah lama juga gak ada urah. Kalau 2 tahun lalu biasa ya. Ini baru mulai lagi nih. Sedikit kaget. Gak usah. Enggak. Ini apa? Kaget aja. Kayak anak muda kan. Lanjut. Yuradu minhu takfiru a'yan ha'ulai am takfiru al-fadihim la'ayanihim. Waisih, ketika tafsir apa takfirnya para salaf mengkafirkan person-person Jahmiyah, ya. Takfirnya ini Abu Hudail al-Alaf, ya. Sebagaimana disebutkan Ibnu Battah di kitab Ibanah Al-Sughra, apakah yang dimaksud takfir persen tertentu dari mereka tadi atau takfir secara lafaz aja bukan persen-persen? Fa ajabah. Ya, makasih menjawab Syekh Al-Fauzan. Ya. Man nataqa bil kufri aw fa'ala al kufra fa innahu yakfuru bi ainih. Siapa yang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran, maka dia kafir bersarsangan persennya. Faman fa'ala al kufra aw nataqa bihi, siapa yang melakukan kekufuran atau mengucapkannya, wa huwa laisa mimman yu'dharu bil jahli fa innahu yakfuru bi ainih. Dan dia bukanlah orang yang diberi udzur dalam kejahilan, maka dia kafir berdasarkan persennya. Wa nahkumu alaihi bil kufri. Kita hukumi mereka dengan kekufuran. Wa qala Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Baz berkata, ma'al lajnati daimah, beserta para ulama di lajnah daimah yang lainnya, fal bayanu wa iqamatul hujjati lil i'dzari ilaihi qabla inzali al uqubati bih. Perhatikan nih. Kalau ada nas-nas para salaf mengatakan dia diberi uzur, Ibnu Taimiyah ini yang sering mengatakan, ya, penjelasan, si musyrik diberikan penjelasan, ditegakkan hujah, ya, untuk uzur dia, ya, diberi uzur 3 hari sebelum diterapkan hukuman, tapi tetap divonis kafir. Ditegakkan hujah bukan untuk divonis kafirnya, udah divonis kafir. Ditegakkan hujah untuk apa? Untuk ditegakkan had, hukuman mati 3 hari. Ini yang dijelaskan oleh lajnah daimah. La liyusamma kafiran ba'dal bayan, bukan untuk disebut sebagai kafir setelah dijelaskan, enggak. Ya. Fa innahu yusamma kafiran ba'da hadasa minhu min sujudin li ghairillah. Dia sudah disebut sebagai kafir, dinamakan sebagai kafir setelah dia itu melakukan kekufuran seperti sal sujud dia kepada selain Allah. Au nadarahu qurbatan, atau dia bernazar untuk, ya, selain Allah tadi sebagai bentuk kurbah ibadah. Au dzabahahu syatan masalan li ghairillah, atau dia menyembelih kambing misalnya untuk selain Allah. Tidak diberi udur, dia sudah langsung kafir. Diberi udur 3 hari. Ditegakkan hujah supaya dia bertobat. Kalau enggak tobat, dihukum mati oleh pemerintah kaum muslimin. Ya. Lihat di footnote tuh ya. Footnote nomor berapa? Footnote nomor 2, fatwa lajnah. Ini sering dipahami, salah dipahami ya. Ya, kata dia, oh kalau kita kafirkan berarti kita halalkan darahnya dong. Menghalalkan darah itu tugas kodi, ya, tugas pemerintah. Ditegakkan hujah untuk divonis mati. Ketika dia melakukan kekufuran, gak ada lagi tegak hujah. Hujah sudah tegak dengan Quran, dengan diutusnya Nabi, ditinggal di tengah kaum muslimin, selesai. Ya, harus dipahami ya. Wa'alam rahimakallah. Ya, dan ketahuilah, semoga Allah merahmati Anda. Ini fatwa lajnah daimah. Anna syubahal murji'ati fi adami takfiril musyrikin katsiratun. Bahwa syubhat-syubhat kaum murji'ah yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin itu banyak. Ya, wa subhana rabbi. Ka'annama yanquluna min Daud ibn Jirjis al-Iraqi. Ya. Sebagaimana yang mereka kutip dari Daud bin Jirjis al-Iraqi. Aduh, dakwati tauhid, yang dia adalah musuh dakwah tauhid. Alladzi ya'taridu ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang dia menyanggah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Faman harasa ala ma'rifati syubahihi wa raddi 'alaiha fa 'alaihi bi kitabi Misbahid Dhalam di Syekh Abdul Latif Ibnu Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimahullah taala. Siapa yang memang ingin untuk mengetahui syubhat-syubhatnya Daud bin Jirjis al-Iraqi ini dan bantahan terhadapnya, nah, silahkan dia baca kitab Misbahud Dhalam, ya, karya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, Syekh Abdul Latif anak dari Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Nah, silahkan baca ini. Taib, dijual ada di bebas itu ya, Misbahud Dhalam itu. Ya, mana lagi tadi? Wa marra fil bayani as-sabiqi anna Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala su'ila. Telah berlalu di penjelasan di bab sebelumnya bahwa Syekh bin Baz pernah ditanya. As-su'al hal yajibu 'alal 'ami ayu kaffira man qama kufrah? Apakah orang awam wajib mengkafirkan orang yang ada kekufuran padanya, au qama fihi al-kufr, atau melakukan kekufuran? Al-jawab, idza sabata alaihi ma yujibu al-kufra kaffarahu mal mani'u. Apabila memang telah jelas ada pada orang tadi hal-hal yang menyebabkan kekufurannya, ya orang awam tadi kafirkan dia. Fal mani', emangnya apa yang mencegah? Wa idza sabata indahu ma yujibu al-kufra kaffarahu. Apabila memang telah jelas ada pada orang tadi yang menyebabkan kekufurannya, orang awam tadi mengkafirkannya. Misal manukafiru Abu Jahlin wa Abu Talibin wa Utbah ibn Rabi'ata wa Syaibata ibn Rabi'ata. Semisal kita mengkafirkan Abu Talib, Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, wa dalil ala kufrihim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalil akan kekufuran mereka bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum yawm Badr, memerangi mereka pada hari Badar. As-su'al ba'dun nasi yaqul. Wa sebagian orang mengatakan, al-mu'ayyan la yukaffaru. Persen tertentu enggak boleh dikafirkan. Maka jawaban Syekh bin Bas, hada minal jahli idza ata bimukaffirin yakfuru atau yukaffaru. Ini kebodohan kalau dia melakukan berbagai perkara yang membuat dia dikafirkan, maka dia dikafirkan. Wa su'ila Syekhu Al-Fauzan. Syekh Al-Fauzan ditanya Habibullah, hal nukaffiru man sajada li sanamin aw dhabaha li qabrin? Apakah kita boleh mengkafirkan orang yang sujud kepada patung atau menyembelih untuk kuburan keramat? Ya. Au nantaziru hatta nuqima alaihil hujjah. Ya, atau kita masih menunggu hingga kita tegakkan hujjah kepadanya? Ya, fa ajaba, maka Syekh jawab, wa yakfuru bihadza. Orang tadi yang nyembah, yang sujud pada patung menyembelih untuk kuburan, dia udah kafir dengan perbuatan dia itu. Lakin anta tahkumu ala fi'lihi bil kufri wa tukaffiruhu fi dhahiri. Namun Anda ini cuma menghukumi berdasarkan perbuatan dia aja tadi akan kekafiran dia, dan Anda kafirkan dia secara zahir. Suma ba'da dzalika tunasihu. Sebutan setelah itu Anda nasihati. Fa in taba, kalau dia tobat alhamdulillah, wa illa fa innahu yu'tabaru kafiran zahiran wa batinan. Tapi kalau enggak, ya udah dia dianggap orang kafirnya lahir batin. Ya. Ya, kekafiran lahir batin. Maaf lahir batin, ya. Dia kafir lahir batin. Ya. Su'ila fadilatu Syekh Al-Fauzan, hafizallahu Syekh Fauzan ditanya, "Ma qaulukum fi man yaz'umu min al-mu'assirina anna at-takfir al-mu'ayyani min ubadil kuburi mas'alatun khilafiyatun?" Ya, wahai Syekh, apa pendapat Anda terhadap orang yang mengklaim dari kalangan orang-orang belakangan kontemporer bahwa takfir mu'ayyan, mengkafirkan persen tertentu, misalkan dari kalangan penyembah kuburan, itu pengkafirannya adalah permasalahan khilafiyah, wa yazmu annahum ghairu kuffarin asliyin, dan ia mengklaim bahwasanya ubadul kubur, penyembah kuburan ini bukan kufur asli. Maka Syekh menjawab, hadza qaulun fasidun, ini ucapan yang rusak. Natijatuhu al-jahlu, yang hasilnya hanyalah kebodohan. Alladzi yaf'alu al-asyirku asyirka yuhkamu alaihi biriddati. Orang yang melakukan kesyirikan, syirik akbar, ya udah difonis dengan kemurtadan. Walladzi yaf'alu al-kufra yuhkamu alaihi bil kufri fi ma yadhharu lana. Dan orang yang melakukan kekufuran, ya udah difonis dengan kekufuran sebagaimana yang nampak bagi kita. Wa nutabbiqu alaihi ahkamal kuffari, dan kita terapkan kepada dia hukum-hukum ke orang-orang kafir. Ya, apa itu? Fa idza mata, apabila dia mati. Ya, lam nadif lan apa itu tulisannya? Fa idza mata lam nadfinhu fi maqabiril muslimin. Kalau dia mati, kita tidak memakamkan dia di kuburan kaum muslimin. Ya. Wala yarisuhu aqaribuhu almuslimuna, dan kerabatnya yang muslim enggak mewarisi dia. Wa nutabbiqu alaihi ahkamal kuffari bimujibi fi'lihi wa qawlihi. Maka kita terapkan kepada dia hukum-hukum orang kafir hanya karena tadi konsekuensi ucapan dia dan perbuatan dia yang kufur. Nahnu malana illa adh-dhahir. Ya, kita enggak lain cuman menghukumi perkara yang nampak aja. Nahkumu ala dhahiri, kita menghukumi orang berdasarkan yang nampak aja. Wa amma fi ma bainahu wa bainallahi, adapun antara dia dan Allah masalah hati, fa wallahu absaru bihi wa a'lamu. Allah yang lebih tahu. Ya. Wa in kana ma'dzuran fa hadza amruhu ila Allah. Kalau ternyata dia memang diberi udur karena misalkan dia memang dipaksa cuman kita enggak tahu, itu urusannya dikembalikan kepada Allah. Nahnu la nahkumu 'alal qulubi. Kita enggak menghukumi orang berdasarkan kalbunya. Wa inna ma nahkumu 'ala ma yadhharu lana. Kita menghukumi orang atas apa yang nampak kepada kita aja. Faman adhara al-kufra wa syirka hakamna 'alaihi bil kufri wa syirki. Siapa yang menampakkan kekufuran dan kesyirikan, ya kita vonis dia dengan kufur dan syirik. Wa tabaqna 'alaihi ahkamas syirki wa ahkamal kufri. Kita terapkan kepada dia ya hukum-hukum kesyirikan dan kekufuran, sawa'an kana muayyanan aw ghaira muayyanin. Apakah persen tertentu atau bukan? Nah. Al-faslu as-sadis. Wah, udah. Sadis ini. Ya, pasal yang ke-6. Ya. Man qala al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqus faqad bari'a min al-irja. Ini yang tadi sudah saya sebutkan ya. Ya. Ini madzhabnya para ulama, siapa yang mengatakan iman, ucapan dan amalan bertambah berkurang berarti dia telah berlepas diri dari mazhab irja. Kalau mengamalkan konsekuensinya. Tapi kalau dia sudah mengucapkan iman qaulun wa amalun tapi tetap aja kekufuran baliknya ke hati, berarti enggak qaulun wa amalun dong, gombal ini. Bohong dia. Berarti dia belum berlepas diri dari irja. Ya, perhatikan. Tattafiqu al-murji'atu al-mu'asiratu ala hadhihi al-ibarati. Nah, murji'ah kontemporer ini memang cocok dengan kita, dengan ibarah ini. Selaras dengan kita. Iman bertambah berkurang. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ya, iman amalan perbuatan, i'tiqad sama kayak kita. Lakin tazidu 'alaiha fataqulu man qala al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun yazidu wa yanqusu faqad bari'a min al-irja'i kullih hatta law qala la kufra ila bi'tiqadin wa juhudin. Ya. Namun Anda tambahkan situ. Namun Murji'ah menambahkan di situ. Murji'ah mengatakan, siapa yang mengatakan iman adalah ucapan dan amalan dan keyakinan, iman bisa bertambah, iman bisa berkurang, berarti dia telah berlepas diri dari irja semuanya. Walaupun ya dia mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan dan penentangan. Fa wa ajaba alaihim Syekhuna Al-Fauzan bima nasuh. Maka Syekh Al-Fauzan menjawab syubhat mereka ini yang redaksinya hada tanakudun. Ini kontradiksi. Idza qala la kufra ila bi'tiqadin aw juhudin fa hada yunaqidu qawluhu. Apabila dia mengatakan tidak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan atau penentangan, berarti ini kontra dengan ucapan dia tadi. Innal iman qaulun wal bilisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. Kan dia mengatakan iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di kalbu, amalan dengan anggota badan. Namun dia mengatakan kafirnya seorang kalau keyakinan aja. Kontra enggak ini? Kontra, gombal makanya Murji'ah itu. Dan ini di salaf enggak ada yang kayak gini. Bahkan di salaf ada, lihat Asy'ariyah, mereka berpendapat iman itu tadi Asy'ariyah apa? At-tasdik. Tapi realisasinya Asy'ariyah, lihat para pemuka Asy'ariyah di buku-buku fikih mereka, di buku-buku fikih Syafi'i. Mereka mengatakan siapa yang mengatakan ini maka dia kafir. Siapa yang melakukan ini maka dia kafir. Lihat di seluruh buku-buku fikih karya Asy'ariyah. Jelas lawazimnya. Maka Asy'ariyah lebih nyunnah daripada dia. Benar sih ini. Loh, enggak percaya antum. Ya. Kita pernah mengkaji kitab Ahkam Muridah dari kitab Minhaj At-Thalibin. Ada rekamannya di Telegram. Disebutin tuh sama Al-Khatib Asy-Syirbini. Siapa yang mengatakan begini kafir, murtad. Siapa yang ini kafir? Ya. Siapa yang ridho? Bahkan siapa yang mengatakan saya ridho kamu kafir sampai besok, dia kafir juga. Makanya kalau ada orang yang mau masuk Islam, antum tawarkan Islam, kemudian dia mengatakan, "Tar dulu deh, saya pikir-pikir dulu." Antum enggak boleh ridho. Kalau antum ridho berarti antum ridho dia kafir sampai dia pikir-pikir dulu tadi. dia bilang, ya saya besok aja deh masuk Islamnya. Gak boleh ridho. Kalau ridho berarti antum ridho, dia kafir sampai besok. Ya, gak boleh. Allah gak ridho kekufuran pada hamba. Wala yardo li ibadihil kufur. Allah gak ridho dengan kekufuran daripada hambanya. Taib. Jadi Asy'ariyah pun lebih nyunah, lebih dekat kepada al-sunnah dalam bab iman sebenarnya. Walaupun Asy'ariyah mendefinisikan iman itu apa? Tasdiknya. Tapi prakteknya Asy'ariyah seperti al-sunnah. Ya. Dijelasin tuh waktu itu sama siapa itu namanya? Yang di Jember itu. Duh. Siapa orang Asy'ari itu? Idrus Romli. Idrus Romli jelasin tuh. Menurut al-sunnah wal jamaah Aswaja, orang yang melakukan kekufuran dengan ucapan dan amalan, dia kafir. Dijelasin itu. Nah, itu lebih ngerti dia. Ya. Mana lagi tadi? Di annahu idza kana al-imanu, ya. Mana tadi? Oh, itu ya. Bang, ini tadi udah. Ini belum. Oh ya, benar. Li'annahu idza kana al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun wa sebenarnya qaulan ya. Wa i'tiqadan bil wa i'tiqadal janani wa amalan bil jawarih, itu amalan harusnya. Khabar kana. Karena jika iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan kalbu dan amal jawarih, wa annahu yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Fa ma'nahu annahu man tahalla min syai'in min dzalika fa innahu la yakunu mu'minan. Berarti maknanya kata Syaikh Shalih Fauzan bahwa orang yang tidak ada pada diri dia nih salah satu dari ini, berarti dia bukan mukmin. Ya. Makanya saya lagi-lagi ulangi ya. Ini udah khatimah, udah penutup ini, berarti udah selesai. Sebelum nanti tambahan dari ya risalah Syaikh Shalih Fauzan. Tapi saya baca ini ya, biar khatamnya afdol. Ya. Tadi saya akan mengajukan pertanyaan ke antum yang antum nanti sodorin aja ke diri antum sendiri atau ke siapa saja yang masih punya syubhat ya, pembelaku pembatal keislaman belum tentu kafir. Iman menurut al-sunnah bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada orang yang sebelum melakukan kekufuran rasio keimanannya misalkan 70. Dia melakukan kekufuran apakah dengan ucapan atau perbuatan? Wahai orang yang memberi udzur bil jahal, gimana status iman orang tadi? Bertambah atau berkurang? Apa aci? Enggak aci gitu. Bertambah enggak? Masa ketaatan kan dia mencela Allah misalkan. Atau berkurang? Kok berkurang? Emangnya dia zina, dia kan mencela Allah. Mencela Islam. Berarti imannya gimana? Berarti imannya batal. Ya sama dong, saya takfiri juga katanya. Dia kan memberi uzur bil jahal dan dia mengatakan orang yang mengkafirkan takfir. Coba bingung dia itu. Coba apa kalau bisa jawab? Ya, saya pernah diskusiin hal ini ujung-ujungnya, tapi kan Syekh, iya Syekhnya itu pendapatnya gimana tentang ini? Coba mana salaf yang berpendapat ini? Salaf itu mengatakan kayak tadi, iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kalau melakukan kekufuran jelas para salaf di kitab-kitab riddah, di buku fikih. Sekarang gimana? Anda anggap Anda memberikan uzur bil jahal. Iya. Adi Armando ada kasih uzur. Terus imannya Adi Armando gimana tuh setelah dia ngucap kayak gitu? Masih ada apa enggak? Kalau masih ada bertambah apa berkurang? Apa stabil? Wujuduhu ka adamihi. Keberadaan ucapan perbuatan Adi Armando seperti tidak ada. Enak banget. Bingung. Coba antum sodorin ke mereka. Enggak bakal bisa jawab. Kecuali muter-muter. Kita bilang, tapi kan ada ulama yang kasih ujir. Anggaplah ada, sekarang gimana? Masalah ini, kata para Syekh bin Bas, bukan masalah khilafiyah. Karena enggak ada ya, khilaf sa'ik dalam hal ini. Fama ada ba'dal haqqi ila dolal. Fama ada ba'dal haqqi ila dolal. Enggak ada setelah hidayah kecuali kesesatan. Yang benar cuma satu dalam masalah ini. Enggak ada yang benar dua-duanya. Ya, enggak ada yang benar dua-duanya. Yang benar cuma satu. Pelaku kekufuran kayak Armando gak diberi uzur. Yang benar cuma satu. Gak ada. Ya, gak ada yang kedua. Oh, dua-duanya benar tuh gak ada. kok dua-duanya benar, berarti Adi Armando bisa kafir, bisa juga beriman. Kayak Mu'tazilah dong. Ya. Enggak bisa. Baik, al-khatimah. Khataman. Wa fiha talkhisu ma sabaq, di sini kesimpulan dari yang lalu. Ya, al-awwal ahli sunnati yu'arifuna al-imana bi annahu qawlun wa 'amalun wa i'tiqadun yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'asi. Ya. Al-sunnati wal jama'ah mendefinisikan iman bahwa iman adalah ucapan, amalan, keyakinan bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Bikhilafil murji'ati al-mu'asirati, berbeda dengan murji'ah kontemporer alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan al-iman syartu kamalin, iman hanya syarat kesempurnaan, amal hanya syarat kesempurnaan iman. Tadi di mana letak salahnya? Yang namanya syarat di luar yang dipersyaratkan. Syarat sahnya sholat toharoh. Toharoh bukan bagian dari sholat. Gak ada orang yang lagi sholat dia sudah toharoh. Kalau amal syarat kesempurnaan iman, berarti amal di luar iman. Paham sini ya? Kalau berarti kalau amal di luar iman, ya udah pendapat murji'ah. Maka jangan tersinggung kalau disebut murji'ah. Ya? Kan marah disebut murji'ah. Ya, siapa tuh? Ya itulah temannya Pak Repi itu. Ya, kok Pak Repi lagi? Ya, asani yang kedua. Hatta wa in arrafat al-murji'atu al-mu'asiratu al-imana bita'rifi ahli sunnati. Walaupun murji'ah kontemporer itu mendefinisikan iman dengan definisi ahli sunnah. Fahiya ya tanqusuhu tanquduhu biqaulihi biqauliha. Ya, al-amalu syartun fi kamalil iman al-wajibi awil mustahabbi. Namun ini walaupun definisi apa namanya, mereka mendefinisikan iman dengan definisi Ahlussunnah, namun ini dibatalkan dengan ucapan dia sendiri yang mengatakan amal syarat kesempurnaan iman yang wajib atau yang mustahab. Wa tanquduhu biqauliha annutku bisyahadatain au tikraruha yughni 'anil amal. Dan dibatalkan dengan ucapannya sendiri, yaitu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengulang-ulangnya, itu maka enggak perlu amal lagi. Ini ya udah batal berarti. Ketika dia mengatakan imannya Yazid bin Tawain kusmil maksiyah, dia mengatakan iman cukup dengan dua kalimat syahadat, enggak perlu amal. Cukup diulang-ulang, enggak perlu amal. Ya udah batal dong. Kan iman katanya qaulun wa amalun. Amalunnya mana? As-salis yang ketiga, al-murji'atul mu'asirah taqul. Murji'ah kontemporer mengatakan, man nataqa bi syahadatain, siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, au qarrara syahadatain, atau mengulang-ulang dua kalimat syahadat, fayakfi walau lam ya'ti bi amalil jawarih, maka itu sudah cukup buat dia, walaupun dia enggak mengerjakan amal anggota badan. Wa huwa qawlu Syababah Ibnu Suwar alladhi angkarahu al-imamu Ahmad. Ini pendapatnya Syababah yang diingkari oleh Imam Ahmad. Wa amma ahlus sunnati fayakulun la budda min amalil jawarih. Adapun ahli sunnah mereka mengatakan harus ada amal jawari. Ini kesimpulan yang keempat, al-murjiah taqul, murjiah mengatakan man qala fa huwa mu'min. Ya. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramati. Siapa yang mengucapkan kalimat iman, maka dia orang yang beriman, walaupun dia melakukan apa yang dia lakukan berupa meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan. Wa yastahiqu dukhulal jannati walau lam ya'mal khairan qattu. Dan dia berhak masuk surga walaupun dia enggak beramal kebaikan sedikit pun. Yang kelima, ini madzhab murji'ah. Ahlussunnati yuqarriruna annal kufra yakunu bil qawli aw bil fi'li aw bit tarki aw bil i'tiqadi aw syakki. Kama qamat 'ala dzalika ad-dalailu minal kitabi was-sunnati. Ahlussunnati wal jama'ah menetapkan bahwasanya kekafiran itu bisa dengan ucapan, perbuatan, meninggalkan amal, keyakinan atau keraguan, sebagaimana ini ditunjukkan oleh dalil-dalil dari Quran dan Sunnah. Amal murji'atu fayakulun. Adapun murji'ah mereka mengatakan annahu la kufra illa bi'tiqadin. Enggak ada kekufuran kecuali dengan keyakinan saja. Wal kufru khasun bil i'tiqadi wal juhudi wat takdibi wastihlalil qalbi walahum ibaratun munkaratun. Ya, minha. Bahwasanya kekufuran khusus pada keyakinan, pada penentangan, pendustaan, penghalalan di kalbu, dan mereka memiliki ungkapan-ungkapan yang mungkar. Di antaranya innal a'mala al-mukaffirata dalilun wa alamatun alal kufri walaysat hiya al-kufra. Ya, hiyanya domir fasal. Kufra khobar laisan. Bahwasanya amal yang menyebabkan kekufuran itu cuman dalil tanda. Ya cuman alamat, cuman tanda akan kekufuran, bukan kekufuran itu sendiri. Ya. Berikutnya, halaman berapa? 54 ya. Kullu amalin fid zahir la yakunu kufran mukhrijan minal millah illa idza kana dalan ala kufri i'tiqadihi fil batin. Ini lagi mazhab Murjiah. Setiap amal, apa saya bacain aja ntar Indonesianya aja biar cepat. Gitu aja. Ya. Setiap amal yang lahir ya pada lahir itu tidaklah menjadi kufur yang menyebabkan keluar dari agama Islam. Melainkan itu hanya petunjuk akan kekufuran keyakinan dia yang di batin. Ya. Nah, berikutnya juga makna iltizam bukanlah makna mudawamah alal fi'il. Ya. Maka ketiadaan iltizam, komitmen untuk beramal, ya, alladzi yanbani 'alaihi al-kufru, yang dari situlah ya dibangun kekufuran, itu perkara akdi, perkara urusan kolbu, bukan fi'il. Ya, maka kaum Murji'ah fa'arja'at ilal qalbi wal i'tiqadi, mengembalikan kepada kolbu dan keyakinan. Fa ma'nahu annahu la kufra illa bil i'tiqad. Maknanya enggak ada kekafiran melainkan hanya dengan keyakinan. Dal de. La kufra illa bi i'tiqadi hamalati aujuh. Ya. Ini hamalatil aujuh ini dari berbagai kemungkinan ya. Kalam yahtamil min ya. Bahwasanya kekufuran tidaklah terjadi kecuali dengan keyakinan yang ada berbagai kemungkinan aja. Tsumma bayanu dalali hadhil aqwal, kemudian penjelasan dari berbagai kesesatan penjelasan kesesatan pendapat Murji'ah ini semua. Yang keenam, Murji'ah kontemporer tidaklah mengkafirkan orang yang sujud kepada patung atau kuburan atau kepada matahari atau menyembelih untuk Buddha atau tamas sahabis sulban, ngalap-ngalap ngusap-ngusap ngalap berkah salib, dan ini adalah pendapatnya pengikutnya Bishr al-Marisi dan pendapatnya Ibnu Rawandi sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang kedelapan, Murji'ah kontemporer tidaklah mengkafirkan orang yang sujud kepada patung karena tamak kepada dunia. Ya kan dia pengen dunia gitu, hatinya mengingkari. Padahal Allah berfirman, yang demikianlah karena mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberi hidayah pada orang yang kafir. Yang kedelapan, Murji'ah kontemporer, mereka tabtadi'u, ya. Mereka berbuat bid'ah, mereka mengatakan ada perbedaan antara sujud ya kepada patung dan sujud menghadap patung gitu ya. Ya, sembilan, Murji'ah kontemporer tidak mengkafirkan orang yang mencela Allah dan Rasul. Ini mereka udah Murji'ah ekstrem nih, udah kafir mereka ini. Yang ke-10, Murji'ah kontemporer melakukan bid'ah dalam definisi syirik akbar. Mereka menambahkan ungkapan fil i'tiqad. Nah. Ya, karena ini dibangun di atas akidah mereka tidak ada kekafiran kecuali dengan i'tiqad. Masih ingat enggak definisi syirik akbar? Taswiyatul ghairillah ya fi khasaisillah. Ya. Al-jahilahu halatan, yang 11. Orang yang bodoh memiliki dua keadaan. Keadaan orang yang jauh, yang dia munazilan, yang apa namanya? Terisolir, yang dakwah belum nyampe kepadanya, maka ini diberikan uzur akan kejahilan. Hingga dakwah sampai kepada dia, ya. Dari aspek yang bisa dia pahami jika diinginkan. Keadaan yang kedua, keadaan orang yang dakwah telah sampai kepada dia, maka ini enggak diberi uzur akan kejadian. Lanau muqassir, karena dia lalai berarti. Ya, untuk enggak mau belajar, karena dia enggak mau belajar dan menghilangkan kebodohannya. Ini pada permasalahan-permasalahan i'tiqad ya, akidah yang jelas. Adapun permasalahan ijtihad far'iyah yang khafi, yang samar, maka dia diberi uzur orang jahil ini hingga dijelaskan. Waliyom ada hari ini alhamdulillah wujidat wasailul ittisal wasailul alam. Ya, sudah didapati sarana informasi internet dan yang lainnya, maka tidak ada seorang pun diberi uzur dalam untuk bertahan atas ketidaktahuannya. Allah berfirman, bertanyalah pada yang mengetahui jika kalian tidak tahu. maka enggak ada udzur bagi sedikit pun, bagi seorang pun untuk bertahan atas kejadiannya. Karena dia berarti sudah lalai. Adapun Murji'ah, mereka ya berlonggar-longgar dalam hal ini. Mereka memberikan udzur hingga orang yang sujud kepada kuburan dan patung sekalipun. Yang ke-12, ulama Ahlussunnah semisal Ibnu Baz dan Syekh Fauzan dan yang lain mereka dan selainnya mengatakan, siapa yang mengucapkan kekufuran atau melakukan kekufuran, maka dia dikafirkan secara persennya. Siapa yang melakukan kekufuran dan mengucapkannya, maka dia bukanlah orang yang diberi udzur. Ya, karena dia kafir secara persennya. Wa nahkumu alaihi bil kufri, kita hukumi dia dengan kekufuran. Adapun Murji'ah, mereka tidak mengkafirkan man waqa'a fil kufri, orang yang terjerumus ke dalam kekufuran. Wa khitaman ya naqul, dan penutupnya kita katakan ya, innana bari'una min madzhabil murji'ati, kita berlepas diri dari madzhab Murji'ah. Wa min madzhabil khawarij wal mu'tazilati, dari madzhab Khawarij dan Mu'tazilah. Faman kaffarahu Allahu wa rasuluhu fa innana nukaffiruhu, siapa orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kafirkan juga, walau karihatil murji'atu, walaupun Murji'ah enggak suka. Wa man lam yukaffirhum Allahu wa rasuluhu fa innana la nukaffiruhu walau karihat al khawarij wal mu'tazilatu, orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak kafirkan juga, walaupun Khawarij dan Mu'tazilah enggak suka akan hal ini. Hadi aqidatuna allati la natanazalu anha wa la nusawimu 'alaiha insyaallah ta'ala wa la naqbalu al afkara al wafida ilaina wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah, selesai ini ya. At-tahdir min kitab Hazimatil Fikri At-Takfiri li Khalid Al-Anbari. Ya, itu Syekh Khalid Al-Anbari ya. Syekhnya siapa tuh? Di kolam Fadilatul Syekh, karya ya Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Adwi Hayatil Kibar Al-Ulama. Ini buku Hazimatul Fikri At-Takfiri. Khalid Anbari menulis buku ini, kekalahan pemikiran kaum takfiri. Nah. Sesal Fauzan setelah memuji Allah berselawat pada Nabi, ya, beliau mengatakan wa ba'du. Ya wuduhi akidati Ahlussunnah, jelasnya akidah Ahlussunnah. Ya, maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya jelas, safiyah, murni akidahnya. Ya, enggak ada kesamaran di situ. Wala ghumudun. La labsa fiha wala ghumuda, enggak ada yang ambigu dalam akidah Ahlussunnah. Li'annaha ma'khudatun min hadyi kitabillahi wa sunnati rasulih, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah diambil dari petunjuk Al-Qur'an dan sunnah rasulnya. Wa qad duwinat usuluha, ya, telah disusun, ditulis prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Wa mabaniha, ya, dan apa pondasi-pondasinya di kitab-kitab yang mu'tamadah. Ya tawarasaha al-khalafu anisalam, di kitab-kitab yang memang menjadi rujukan, yang diwarisi oleh kalangan ulama belakangan dari para ulama salaf. Ya wa tadarasuha wa harraruha wa tawasau biha wa hassu ala at-tamassuki biha. Ya, para ulama sering mengajarkannya, ya mentahrirnya, ya menasihati dengan akidah ini, dan mereka menganjurkan untuk berpegang teguh dengan akidah ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka ta'ala. Ya, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, yang mereka menang di situ. Tidak akan bermudarat orang-orang yang menghinakan mereka maupun yang menyelisih mereka hingga datang nanti perintah Allah. Wa hada amrun la syakka fihi wa la jidala haula. Ya, ini perkara yang enggak diragukan lagi, enggak perlu ada perdebatan seputar ini. Baik. Berapa halaman ini? Panjang. Aduh, 5 menit lagi. Gantian sini. Lalu biar gatal di tenggorokan, biar ada asem-asem. Ya. Ini zuhur Nabi tah. Tanazzu'i akidati ahli sunnati fil iman. Illa annahu zaharat fil awinah al-akhirati nabitatun minal muta'alimin. Ya. Ini ya munculnya ya ada penyelisihan terhadap akidah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah iman. Ya, maka muncullah fil awinah. Awinah itu jamak dari al-an. Jamak dari al-an. Munculnya pada saat ini, pada saat belakangan ini, Nabi Tatun minal muta'alimin. Ya, orang-orang yang muncul anak-anak muda dari karangan orang-orang yang pembelajar, mereka sok tahu ini, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, wa ja'alat usura hadhil akidati ya majalan lin niqash. Mereka menjadikan prinsip akidah ini sebagai medan untuk ya berdebat wal akhdhi warad ya untuk membantah lah, mengambil menolak gitu. Di antaranya adalah perkara iman. Ya, qadiyatul iman, di antara perkara iman dan idkhalul irja fihi, dan dimasukkannya irja ke dalam iman. Wal irja ya irja bidahnya mazhab Murji'ah kama huwa ma'lumun, sebagaimana yang diketahui. Aqidatun dhalalatun, akidah yang sesat. Turidu faslal amali wa ikhrajahu an haqiqatil iman. Ya, madhab irja ini menginginkan dipisah amal dari iman dan dikeluarkan dari hakikat iman. Bihaitsu yusbihu al insanu mu'minan biduni amalin. Gimana seorang nanti bisa dia menjadi mukmin tanpa amal? Ya. Fala yu'assiru tarkuhu fil iman intifaan wala intiqasan. Ya, maka enggak berpengaruh ditinggalkannya amal pada iman. Ya, apakah dengan intifa atau intiqas? Karena ditinggalkannya amal itu memang karena enggak mau beramal sekali atau karena meremehkan. Wa aqidatul irja aqidatun batilatun, aqidah irjani aqidah batil, qad angkaraha al ulama'u, para ulama mengingkarinya, wa bayyanu butlanaha, dan para ulama telah menjelaskan kebatilannya, wa asaruha as-sayyi'ah, ya, wa asaruha as-sayyi'ata, dan para ulama juga telah menjelaskan pengaruh dan dampak buruknya, ya, wa mudha'afataha al-batilah, dan kebatilannya yang kompleks. Ya. Wa 'ala al-amru bi hadhihi an-nabita ila an tusanni'a 'ala man lam mala man la yujariha wa yuwafiquha 'ala aqidati al-irja'i wa yusammunahum bil khawarij wa takfiriyin. Ya. Hingga perkara ini kembali kepada ya para pemuda ini yang mereka akhirnya ya mencela alaman la yuharibi alaman yujariha wa yuwafiquha, ya, mencela mereka orang-orang yang tidak menyepakat mencocoki mereka pada bid'ah akidah irja mereka, dan mereka melabeli menamakan orang-orang yang enggak cocok dengan mereka dengan khawarij dan takfiriyin, kaum takfiri. Hada qad yakunu li jahlihim, kata Syekh Shalih Fauzan ini. Ini dia berasal dari kebodohan mereka bi aqidati al-sunnati wal jamaah. Ya. Allati hiya wasatun baina madhabil khawariji alladziina yukaffiruna bil kaba'iri allati hiya dunal kufri wa huwa madhabun batilun wa baina madhabil murji'ati alladziina yaqulun la yadurru ma'al imani ma'siyatun wa in kanat kabiratan. Padahal aqidah al-sunnah adalah aqidah yang wasat. Ya, yang berada di antara mazhab khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan kekufuran, yang akidah khawarij adalah mazhab yang batil, dan di antara mazhab murji'ah yang mereka mengatakan maksiat enggak berpengaruh terhadap keimanan walaupun maksiat itu adalah dosa besar. Maka ahlus sunnati wal jamaah menyatakan Inna murtakibal kabirati, orang yang terjerumus ke dalam dosa besar, alati hiya duna syirki, duna kufri, yang bukan kekufuran, la yakfuru, tidak kafir orang tersebut, kama taquluhu al-khawarij, sebagaimana yang dikatakan al-khawarij, kafir. Wala yakunu mu'minan kamilal iman, namun dia juga orang yang terjerumus ke dalam dosa besar tadi, bukan pula orang yang beriman dengan kesempurnaan imannya. Kama taquluhu al-murji'atu, sebagaimana dikatakan al-murji'ah. Bal huwa inda al-sunnati mu'minun naqidul iman. Menurut al-sunnah, pelaku dosa besar tadi dia mukmin, tapi naqisul iman, imannya kurang. Wa huwa tahtal masyiah. Kalau di akhirat nanti dibawa kehendak Allah. Ya, kalau Allah kehendaki insya'a ghafaralah. Kalau Allah kehendaki, adik-adik tutup-tutup. Tutup, Dek. Pintu itunya. Hijabnya. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni. Wa insya'a adzabahu biqadri dzunubihi. Namun jika Allah kehendaki, Allah azab dia dengan sesuai kadar dosanya. Dan itu pun tidak mengekalkan dia di neraka. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Namun Allah bisa mengampuni dosa syirik, serta dosa selain syirik dari maksiat, ya, sebagaimana yang Allah kehendaki. Naqdu kitab Hazimatul Fikri at-Takfiri. Kritikan terhadap kitab Hazimatul Fikri at-Takfiri karya Khalid Al-Anbari. Waqad wasala ilayya kitabun, telah sampai kepadaku sebuah kitab bi unwan dengan judul Hazimatul Fikri at-Takfiri, ta'lif Khalid Al-Anbari. Ya, karya Khalid Al-Anbari. Qala fihi, Khalid Al-Anbari ini mengatakan di bukunya ini Hazimatul Fikri at-Takfiri, famazal al-fikru at-takfiri yumdi bi quwwatin fi awsati shababil ummati mundu an ikhtalaqathu Al-Khawarij Al-Haruriyatu. Ya. Ya, dan pemikiran takfiri ini mengkafirkan pelaku mengkafirkan, ya, kaum musyrikin. Ini kata dia, itu masih terus ada. Terus yumdi berlanjut hingga kuat, semakin kuat. Ya. Di tengah-tengah para pemuda umat ini sejak Khawarij membuat-buat bid'ah. Ya, Khawarij Haruriyah. Haruriyah salah satu sekte Khawarij. Wa aqul, aku katakan, kata Syekh Shalih Fauzan, at-takfir lil murtaddin, pengkafiran terhadap orang murtad, laisa min tasyri'il Khawarij. Itu bukan dari ajaran Khawarij. Ya. Wala ghairihim, bukan pula ajaran dari selain Khawarij, mengkafirkan orang yang murtad. Walaysa huwa fikran kama taqulu. Ya, itu bukan pula sebuah pemikiran baru sebagaimana Anda katakan, wahai Khalid Al-Anbari. Wa inna ma huwa hukmun syar'iyyun. Mengkafirkan orang murtad itu hukum syar'i. Hakama bihi Allah wa rasuluh. Ala man yastahiquhu. Yang diponis oleh Allah dan Rasulnya bagi yang layak mendapatkannya. Birtika binaqidin min nawaqidil islami al-qawliyati awil i'tiqadiyati awil fi'liyati. Karena terjerumus ke dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman, apakah berupa ucapan, keyakinan atau perbuatan. Allati bayyanaha al-ulama fi babi ahkamil murtadi, yang dijelaskan oleh para ulama di pembahasan bab hukum-hukum murtad. Wa ma'khudatun min kitabillahi wassunnati rasulih, dan ini diambil dari Al-Qur'an dan sunnah. Allahu qad hakama bil kufri, Allah memvonis kekufuran. Ala unasin, kepada banyak orang, ba'da imanihim, setelah keimanan mereka. Birtikabihim naqidan min nawaqidil iman, karena mereka terjerumus ke dalam salah satu pembatal di antara pembatal keimanan. Allah berfirman, jika engkau tanya kepada mereka, mereka menjawab, sesungguhnya kami cuman main-main saja. Katakan pada mereka, apakah pada Allah ayatnya, rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta udzur lagi, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ya, dan seterusnya. Ya, itu lagi ya. Laqad qalu kalimatal kufri, mereka telah melakukan ucapan kekufuran, maka mereka kafir setelah keislaman mereka. Dan Nabi SAW menyatakan, bainal abdi wa bainal kufri tarkus sholat. Lihat tuh, gara-gara sholat orang bisa kafir. Pemisah antara seorang dengan kekufuran ketika dia meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafara, siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Wa akhbara ta'ala anna ta'allumas sihri kufrun. Allah juga mengabarkan bahwa belajar sihir kekafiran. Allah berfirman tentang dua malaikat yang mereka mengajarkan sihir. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya. Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan seorang pun hingga dia mengatakan, kami ini cuma fitnah ujian, jangan kalian kufur. Berarti kalau belajar sihir kufur. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdihum sabila. Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir lagi dan bertambah kekufurannya, maka Allah tidak mengampuni mereka dan Allah tidak memberikan hidayah padanya. Wa farqun baina man kafarahu Allah wa rasuluhu wa kafarahu ahlus sunnati wal jamaah ittiba'an likitabi wassunnah. Ya, pembeda antara orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya dan dikafirkan oleh ahlus sunnati wal jamaah itu karena mengikuti Quran dan sunnah Rasulnya. Hah? Oh iya, padam. Hah? Oh iya dah, pakai bilang ada perlu ke ada apa kok. Bodoh amat. Aduh, Paris. Lagi serius. Kenapaan? Lagi serius saya tuh. Aduh. Ponakannya mantok. Kan lagi tadi. Ya. Wa baina man kafarahat man kafarathu al-khawarij wal mu'tazilah wa man tabi'ahum bighairi haqqin. Ini beda antara orang yang dikafirkan oleh khawarij dan mu'tazilah dan yang mengikuti mereka tanpa alasan yang benar. Wa hadha at-takfiru alladhi huwa bighairi haqqin. Takfir pengkafiran khawarij mu'tazilah itu kafir tanpa hak. Ya, huwa alladhi yusabbibu al-qalaqal. Ya. Wal balaya min al-ightilat wa tafjirat. Nah, ini pengkafiran khawarij itu yang menyebabkan kegaduhan, pembunuhan, ya, tafjirat, apa namanya? Peledakan gitu. Aksi-aksi gitulah. Amma takfirul ladzi yubna ala hukmin syar'i, adapun takfir yang dibangun di atas hukum syar'i, fala yatarattabu alaihi illa al-khairu wa nusratul haqqi ala madaril zaman. Adapun takfir yang hak yang dibangun di atas hukum syar'i, maka tidak mengakibatkan apa-apa melainkan kebaikan. Ya, menolong kebenaran sepanjang zaman itu demikian. Wa biladuna dan negeri kita, ya Saudi negerinya sih. Bihamdillah ala madhabi ahli sunnah. Madhab antum, negeri antum madhabnya apa? Ya, kalau negeri saya madhabnya ahli sunnah. Fi qadiyati takfir, dalam masalah takfir. Madhab antum apa negerinya dalam masalah takfir? Radikal. Siapa yang mengkafirin agama lain radikal. Walaisat ala mazhabil khawarij, tidak di atas mazhab khawarij. Summa qala al-Anbari kemudian mengatakan fal wajibu fil fik fil kufri al bawahi huwa al kufru al mujma'u alaihi at takfir wa tawaqquf anhu irja'un khatir. Ya. Maka yang wajib dalam ya kufur bawah, kekufuran yang nyata, yaitu kekufuran yang disepakati bahwa pengkafirannya ya, dan tawakuf atasnya itu adalah irja yang berbahaya. Aku katuka katakan, kata Syekh, al-kufrul bawah huwa kama bayyanahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kufuran yang nyata ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma alaihi burhanun minal kitabi wassunnati wal ijma, yang memang terdapat keterangan yang jelas dari Quran, sunnah dan ijma. Ya tibihi ba'dal istidlali bil kitabi was sunnah. Ya. Yang dia melakukan pengkafiran tersebut setelah berdalil dengan Quran dan sunnah, itu baru kufrun bawah. Naam idza kana dalilu muhtamilan fa hada la yajzim bi ahadin, ya. Bi ahadil ihtimalati min ghairi murajjihin. Nah, kalau memang ada dalil yang ada kemungkinan ini, maka apa namanya, ini seorang gak boleh memastikan mana kemungkinan yang diyakini tanpa ada dalil yang menguatkan. Amma idza kana dalilun nassan fa hadha huwa al-burhan. Namun kalau dalil sunnah, maka itulah burhan, bukti yang nyata, yang ketika dikafirkan seorang dengan kufrun bawah. Alladzi la yu'dalu anil qawli bimujibihi, yang seorang enggak boleh berpaling dari nas Quran tadi, nas sunnah tadi, ya, dari pendapat yang menunjukkan pada hal tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan, indakum fihi burhan, yang kalian memiliki burhan. Wal ulama'u al-mu'tabaruna mujmi'una ala takfiri man kaffarahullahu wa rasuluh. Dan para ulama yang mu'tabar, ya, para ulama yang memang dianggap keulamanya ini, mereka bersepakat akan dikafirkannya orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wala yakuluna bi khilafi dhalika wala ibrata biman khalafahum. Mereka tidak menyatakan yang berbeda dengan tadi dan tidak dianggap orang yang menyelisih mereka dalam hal ini. Tsumma ja'a fil kitab al-madzkur fi hasyiyah. Kemudian terdapat di kitab yang disebutkan, kitabnya An-Bari tadi, ya, di catatan kaki halaman 27, at-tabdil fil hukmi fi istilahil ulama. Nah, ini ya, yaitu masalah berhukum. Ya. Yaitu at-tabdil. Tabdil. Jadi, ya, mengganti hukum menurut kisah ulama adalah hukum bighair ma anzalallah ala annahu min indillah. Itu diganti, berhukum dengan selain Allah, dianggap itulah hukum dari Allah. Ini tabdil. Padahal ini halu ini dari Syekh Khalid Al-Anbari. Yang namanya tabdil, kata Syekh Saleh Al-Syekh, tabdil itu apa? Tabdil mengganti hukum Allah dengan hukum selain Allah apabila hukum selain Allah tersebut udah dominan di tempat tadi. Itu namanya tabdil. Ya, di syarah usul salasah. Syekh Saleh Al-Syekh demikian. Nah, tapi kalau kata Syekh Khalid Al-Anbari ini, tabdil itu, kan tabdil itu kekufuran. Tabdil itu kamu berhukum dengan selain Allah, tapi kamu mengklaim itu hukum Allah. Itu baru tabdil. Ya, lihat ini kata Syekh. Kaman hakama bil qawanin al-Faransiyah. Nih, dia lagi mengatakan ini, seperti orang yang berhukum dengan hukum Prancis, wa qala hiya min indillah au min syar'i, min syar. Ini harusnya apa? Min syar'ihi atau syari'atin gitu. Ini adalah tulisannya kurang. Ya, ini adalah dari hukum Allah atau dari syariat Allah. La yakhfa annal hukma bighairi ma anzalallahu al-yawma la yazumuna dalika. Bal hum yusarrihuna anna hadhihi al-qawanina mahdun nitajin. Ya. Wa uqul bashar al-qasirah. Ya, ini kata Khalid Ambari lagi, enggak samar lagi bahwasanya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan hari ini tidaklah mereka maksudkan demikian. Bahkan mereka menjelaskan bahwasanya undang-undang semata ini antara produk nitaj, produk akal-akal manusia yang terbatas. Wa tabdil bihadzal makna alladzi yadabu ilaihi ahlul ghulu kufrun bi ijma'il muslimin kada qol. Dan tabdil ini dia dianggap tabdil, kan salah satu yang mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain Allah adalah tabdil. Ya. Nah, ini mereka enggak terima nih dengan ahli sunnah wal jamaah. Syekh bin Bas mengatakan yang berhukum dengan selain hukum Allah ada 4 keadaan. 3 murtad, 1 kufur asgor. Yang menyatakan hukum Allah, hukum dia lebih baik daripada hukum Allah, kafir dia ijma. Yang kedua, yang menyatakan hukum dia dengan hukum Allah sama, kafir dia ijma. Yang mengatakan hukum Allah lebih baik, hukum dia buruk, tapi dia boleh-boleh saja berhukum dengan hukum dia ini, hukum buatan Perancis, Belanda, maka dia kafir juga. Yang kufur asgor, togut asgor, kata Syekh bin Baz, yang meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek, dan dia meyakini dia berdosa. Namun ini pun juga dibantah pendapat Syekh bin Baz ini oleh Syekh Abdullah Al-Gunaiman, ya, oleh Syekh Saleh Al-Syekh, walaupun enggak soroha membantah Syekh bin Baz, dan guru Syekh bin Baz sendiri yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Orang yang dominan, ya, menerapkan hukum selain hukum Allah itu tandanya dia memang sudah ridho dengan hukum tersebut. Ya, itu ada di Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim. Anggaplah pakai kalam Syekh bin Baz juga enggak lepas dari ini. Nah, orang-orang murjiah ini membatasi hanya pada tabdil. Tabdil itu apa kata dia? Ini berhukum dengan hukum Belanda. Terus kita mengklaim hukum Belanda ini hukum Allah, baru ini kafir. Kalau enggak cuma semata ini, ya udah enggak kufur. Ya. Padahal tabdil tidak demikian. Kada qol, demikian yang dia katakan. Naqul, kita katakan, kata Syekh Al-Fauzan, hadza tabdilu allazi dzakarta. Tabdil yang versi yang Anda sebutkan ini, annahu kufrun bi ijma'il muslimin, itulah kekufuran dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa tabdilun ghairu maujudin. Itu tabdil yang enggak ada wujudnya, halu. Mana ada orang yang berhukum dengan hukum Belanda terus dia mengatakan ini hukum Allah. Itu dia membatasi kekufuran berhukum dengan selain hukum Allah kalau begini. Ya. Makanya kalau antum berteriak, wajib berhukum dengan hukum Allah. Wajib bukan? Wajib bukan? Siapa yang duluan bantah? Kalau enggak buzzer-buzzer atau dia orang. Udah itu aja. Beneran ini. Dulu ada ustaz yang bilang kekufuran ialah berhukum dengan selain hukum Allah. Langsung dibantah sama mereka. Ya. Padahal kan benar. Kekufuran. Wajib enggak berhukum dengan Allah? Wajib. Tapi yang kepanasan pasti dia. Pasti di kepanasan. Kayak setan di Rukia. Itu benar itu. Ya. Wa inna ma huwa wa iftiradi. Itu cuman iftiradi aja itu, anggapan aja itu halu. Min indika, dari kamu sendiri. La yaqulu bihi ahadun minal hukam al-yawma. Enggak ada seorang pun penguasa zaman sekarang yang mengatakan demikian. Ya. Hatta Jokowi mengatakan ini hukum Belanda adalah hukum Allah. Ada enggak Jokowi ngomong gitu? Ada. Ya. Wala qabla al-yawm maupun kemarin, hari ini aja enggak ada maupun kemarin. Wa inna ma hunaka istibdalun huwa ikhtiyaru ja'lil qawanin al-wadi'iyah ya badilatan anis syariah al-islamiyah. Yang ada adalah sekarang apa? Ya, yang namanya istibdal itu adalah ada pilihan untuk menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai ganti dari syariat Islam. Wa ilgha mahakim asy-syar'iyyah, dan mengabaikan hukum-hukum syar'i. Ya, hadza kufrun aidan. Ini juga kekufuran juga. Li'annahu yuzihu tahkim asy-syari'ati. Karena ini berarti apa? Menghilangkan ya, menghilangkan, menggeser berhukum dengan hukum syariat al-Islamiyah. Ya. Wa yunahhiha nihaiyatan. Dan nihaiyat dan betul-betul mengabaikannya. Wayuhilluha wayuhillu mahallaha alqawaninu alwadiyah, dan diganti diisi dengan undang-undang buatan manusia. Famada ba ya baqa lil Islam, terus apa yang tersisa untuk Islam? Enggak ada. Wa ma fa'ala dzalika illa li annahu ya ya'tanikuha wa yaraha ahsanu wa yaraha ahsana min asy-syari'ati. Dan apa yang dilakukan tadi ketika dia berhukum dengan selain hukum Allah, melainkan karena dia adopsi tadi dan dia berpandangan itu lebih afdal daripada. Ya, makanya tadi sebinas berpandangan yang tidak, yang menyatakan hukum Allah baik, hukum dia jelek, namun dia berpandangan dia berdosa. Ini pun juga jarang yang kayak gini. Rata-rata orang yang berhukum dengan hukum Allah apa? Memandangnya apa? Lebih baik. Bahkan ada waktu yang pemimpin jahat. Mau ganti undang-undang kita ini, kita gebuk, kita lawan. Waduh. Lihat aja di YouTube siapa yang ngomong kayak gitu. Itu udah juhud, udah nantang itu. Ya. Yang mengatakan hukum Allah baik, hukum saya baik, tapi boleh-boleh saja, ini aja kufur, kata Syekh Bintas. Ya. Taib. Adapun kufrun duna kufrin versi Ibnu Abbas, itu kata para ulama, itu pada kasuistik. Semisal Saudi Arabia sudah berhukum dengan hukum Allah, pada beberapa kasus dia tidak berhukum dengan hukum Allah, baru itu yang kufrun dun kufrin. Ya. Itu dijelaskan dengan sangat baik oleh Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Ya. Di YouTube ada itu. Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Mertua dari Syekh Abdul Razak Al-Abdad Al-Badr. Ya, lanjut lagi. Mana lagi tadi? Wahada lam tadkurhu, ini anda enggak sebutkan. Ya, Anbari. Walam tubayyin hukmahu, anda tidak sebutkan hukumnya, nyembunyiin gitu. Ma'annahu faslun lid-dini 'anid daulati, padahal ini berarti memisahkan agama dari negara. Fakanal hukmu qasiran indaka 'ala tabdili faqat, berarti hukum dengan selain hukum Allah itu terbatas menurut anda ini hanya pada tabdil saja. Padahal kufur dalam masalah hukum itu besar, banyak. Ya. Yang menganggap halal, yang menganggap boleh, yang menantang syariat, itu kufur semua. Haitsu dzakarta annahu mujma'un 'ala kufri man yarahu. Di mana Anda menyebutkan bahwa yang disepakati akan kekafiran orang yang berpandangan atasnya aja tadi. Tadi istibdal tadi apa? Tabdil. Berhukum dengan sunnah hukum Allah dan mengatakan ini hukum Allah. Itu sebatas itu aja. Ya. Wa kana qasimuhu huwa al-istibdal. Pembagiannya hanyalah istibdal. Fihi khilafun. Ya. Hasba ma dzakarta. Ya. Berarti ini perbedaan ini sesuai dengan apa yang Anda sebutkan aja. Wa hadza ihamun yajibu bayanuh. Berarti ini pengkaburan yang wajib dijelaskan. Suma qala al-Anbari, kemudian Anbari mengatakan fi raddihi ala khasmihi, ketika dia membantah lawan-lawannya, annahu yadda'i al-ijma'a ala takfiri jami'i man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah bi juhudin aw ghairi juhudin. Anbari kemudian mengatakan ya, bahwa dia, orang-orang ini yang dia tuduh sebagai takfiri, mengklaim ijma', kesepakatan ulama, akan dikafirkannya seluruh orang yang tidak berhukum dengan hukum apa yang Allah turunkan, ya, karena menentang atau selainnya atau tanpa penentangan. Wa aqul, aku katakan, kata saya, ini memang demikian ya ikhwah. Dan kafirnya penguasa yang berhukum dengan selain hukum Allah, hanya kita yakini kufurnya. Ya, adapun melawan enggak boleh. Tadi jelas. Enggak boleh kecuali terpenuhi syarat. Ya. Enggak boleh. Terus didengar enggak dia? Ditaati enggak? Ya pada maslahat umum yang dijelaskan oleh ulama usul fikih. Terus presidennya siapa, ulil amrinya? Ya, ulil amri kan tafsir salaf ulama dan umara. Kalau kayak gini umaranya, ya berarti ulil amrinya ulama. Paham gak sini? Ibnu Abbas mentafsirkan ulil amri minkum adalah ulama. Tafsir Ibnu Katsir ulama. Kan ada tuh tafsir Ibnu Katsir diterjemahin. Bacalah. Tafsirnya apa? Dan ulil amri itu ialah kata para ulama ahli tafsir, semisal ya Asy-Syaukani di Fathul Qadir itu, ya mereka adalah al-qudat wal umara, ya. Ya, mereka adalah hukam, salatin, para penguasa yang mereka memiliki kekuasaan syariah, la wilayatun taghutiyatun. Bukan wilayah kekuasaan taghutiyah. Tapi kekuasaannya syar'i. Ya. Wa aqul, dan aku katakan, kata Syekh. Ya. Kufru man hakama bi ghairi ma anzalallah la yaqtasir 'alal juhud. Kekafiran orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu tidak terbatas kepada juhud saja, penentangan saja. Bal yatanawalu al-istibdala at-tama. Bahkan juga mencakup istibdal, mengganti secara keseluruhan hukum Allah dengan hukum selain Allah. Wa kada man istahalla hadzal amala fi ba'dil ahkam walau lam yajhad. Demikian pula menganggap halal, menganggap boleh perbuatan ini di sebagian hukum-hukum walaupun dia enggak menentang, dia menganggap boleh-boleh aja, kufur. Qala, atau dia mengatakan inna hukma ghairillah ahsanu min hukmillah, atau dia mengatakan hukum selain Allah, undang-undang Perancis lebih baik daripada hukum Allah, kafir dia. Qala, atau dia mengatakan yastawi al-amrani, dua hal ini sama aja, ya, berhukum dengan hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, sama aja, kafir dia. Kamana shala dzalika ahlul ilmi, sebagaimana ini ditegaskan oleh para ulama. Hatta walau qala hukmullahi ahsanu, walaupun dia mengatakan hukum Allah yang paling baik, lakin yajuzu al-hukmu bighairihi, namun boleh-boleh aja berhukum dengan bighairihi, selain hukum Allah, kafir juga dia. Fa hadza yakfuru ma'a annahu lam yajhad hukmullahi, maka orang ini kafir walaupun dia tidak menentang hukum Allah. Wa kaffara wa kufruhu bil ijma'i, dan kekafiran orang kayak gini berdasarkan ijma'. Ah, ini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ini. Ya. Nah, cuman masalah ini kok jadi, wah, hati-hati yang berpendapat ini. Di antara ciri khawarij adalah yang mengatakan selain hukum Allah kufur. Ciri khawarij. Ahlus sunnah ini, tong. La ilaha illallah, gimana ceritanya? Ya. Makanya memang Murjiah itu agamanya penguasa ya. Ya. Benar ini. Itu yang ngomong ulama salaf. Ibnu Taimiyah mengatakan al-murji'ah wa amsaluhum mimman yasluku masdaka ta'atil umara mutlaqan wa illam yakunu abraran. Itu Ibnu Taimiyah tuh, hafalin tuh. Saya sering hafalin tuh. Ibnu Taimiyah mengatakan murji'ah itu dan yang semisal mereka yang menempuh ya, menempuh jalan ketaatan kepada pemimpin Umaro secara mutlak, walaupun pemimpin tersebut bukan orang-orang baik. Ya, kata Rukbah, Ar-Rukbah, salah seorang perawi Imam Bukhari, beliau mengatakan, Al-Murji'ah, ya, fa'ala dinil muluk. Amal Murji'ah, orang-orang Murji'ah itu mereka berjalan di atas agama muluk, para penguasa. Maka mereka, kata para ulama, lebih berbahaya pada Khawarij. Ya, sehingga kata siapa itu, Al-Auza'i, ya. Auza'i mengatakan apa? Kana Yahya bin Abi Katsir wa Qatadatu yakulan. Yahya bin Abi Katsir Qatadah mengatakan, ya, laisa minal ahwa syai'un akhwafu ala hadhil ummah minal irja. Enggak ada ya kebid'ahan yang lebih aku khawatirkan menimpa umat ini daripada bid'ah irja. Disebutkan oleh para ulama, bid'ah irja lebih berbahaya daripada bid'ah khawarij. Ya. Maka ini agamanya penguasa disebutin oleh para salaf dulu. Bukan oleh saya, oleh Ibrahim An-Nakhai tadi, oleh Ibnu Taimiyah. Mereka taat mutlak kepada penguasa. Yang kayak begini, kata Nabi SAW, bahkan kata Nabi nanti, ya, saya kunu ba'di, akan ada nanti setelah ke orang-orang yang mereka, ya, yukadzibun, mereka membenarkan, mereka menyetujui kedzaliman para penguasa. Yang kata Nabi SAW, falaisu minni, mereka bukan golonganku. Walastu minhum, aku pun bukan golongan dari dia. Dan mereka enggak akan masuk ke telagaku, kata Nabi SAW. Hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lain. Mereka enggak bakal masuk telaganya Nabi. Bahaya ini. Ya, betul. Ya, penguasa yang jahat, kita enggak ngelawan. Tapi kezaliman mereka jangan dibenarkan. Ya, penjilat sekali. Dapat apa sih dari penguasa itu? Kalau Abu Janda jelas dapat duit. Ngaku dia di TV waktu itu, diwawancarin di liputan 6. Dapat apa sih? Ya, oh, biar kita dakwahnya diberi kemudahan. Mana ada, tapi dicap Wahabi juga. Bentar lagi mau dilarang itu. Ya, bentar lagi mau dilarang. Ya, iya, jadi paham sesat seperti FPI dan HTI. Makanya ketika HTI dibubarkan pemerintah, jangan senang, emangnya pemerintah membubarkan HTI karena HTI tidak sesuai dengan manhaj salaf? Nggak ada. Ya. Karena yang semua berbuat Islam lawan ideologi mereka. Ini tuh. Lama-lama FPI, ntar Wahabi. Ya, yang jadi rodanya kan suruh tuh si Stakup. Nanya, ngomong aja. Wahabi itu apa? Kayak, udah ngomong. Dan ntar jadi ya pelegalan. Udah deh, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Mamnu, ya, udah terlarang deh, nggak ada lagi. Makanya sekarang masih bisa bicara udah ya. Kalau nanti nggak ada lagi kajian usul salasah, sekali ada di Bredel ya, tampang-tampang kayak Mas Manto dicurigai tampang Wahabi nih, ya udah. Mana lagi tadi? Ya. Summa dzakara al-katibu fi akhir kitabih, kemudian si penulis kitab itu menuliskan di akhir bukunya, anna hunaka fatwa li samahati Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim al-Syekh. Ada fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, guru Syekh bin Bas. Yukaffiru fiha man hakama bi ghairi ma anzalallahu mutlaqan. Yang mengkafirkan orang-orang yang berhukum dengan selain hukum Allah secara mutlak, wala yufassilu fiha, dan tidak merincinya. Wah, dia coba-coba nyalain Syekh Muhammad bin Ibrahim ini. Wa istadillu biha ashabut takfiri ala anna syekha la yufarriqu baina man hakama bi ghairi syar'illah mustahilan wa man laysa kadhalik. Dan orang-orang takfiri berdalil dengan pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim ini, yang tidak membedakan orang-orang yang berhukum dengan hukum dengan selain hukum Allah, ya. Ya, antara yang menghalalkan dan yang tidak menghalalkan. Yeah. Jadi kata Khalid Anbari, kan yang kafir yang menghalalkan. Wa anna Syekh Ibn Bazin su'ila, pada Syekh bin Baz ditanya anha tentang hal ini. Faqala Muhammad Ibn Ibrahim laisa bima'sumin wa huwa fahuwa alimun minal ulama. Syekh Muhammad bin Ibrahim enggak maksum, beliau termasuk di ulama. Ila akhir madzakar. Padahal Syekh bin Baz cuma tidak menyetujui Syekh Muhammad bin Ibrahim di poin keempat. Tadi ingat ya, Syekh bin Baz menyatakan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah ada empat keadaan. Tiga kafir akbar, satu kafir asgor. Enggak kafir akbar, tapi kafir asghar. Syekh bin Baz tetap disebut togut, orang yang berhukum dengan sunnah Allah, togut, kata Syekh bin Baz. Kalau enggak kafir, togut asghar. Ini yang pertama, saya ulangi. Yang berhukum dengan hukum, misalkan hukum, apa sih di Indonesia? Hukum Luxemburg ya. Hukum Denmark. Jangan Belanda lah ya, ntar ada kesinggung. Nih ya, orang yang berhukum dengan hukum Denmark, ya, dia mengatakan hukum Denmark lebih baik pada hukum Allah, kafir ijma. Yang kedua mengatakan hukum Denmark dengan hukum Allah sama baiknya, kafir ijma. Yang ketiga ijma nih, kata Syekh juga. Yang mengatakan hukum Denmark buruk, hukum Allah baik, tapi boleh-boleh saja, kafir ijma. Berarti dia membolehkan yang haram. Yang keempat, kata Syekh bin Baz, yang dia berhukum dengan hukum Denmark, ya, tapi dia mengatakan hukum Denmark buruk, hukum Allah yang terbaik. Ini karena faktor politik, riswah dan yang lainnya, ini kufur asghar. Syekh bin Baz cuman tidak menyetujui Syekh Muhammad bin Ibrahim di sini. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan yang keempat ini juga kafir juga. Syekh Shalih Al-Syekh membela pendapat Syekh Muhammad bin Ibrahim ini di syarah salah satu usul. Ya, di syarah salah satu usul. Yang menjelaskan bahwasanya ketika sudah dominan hukum selain Allah di negeri tersebut, ini bertanda dia memang cinta, ridho dengan hukum Allah tadi, enggak suka hukum Allah ditegakkan. Paham gak sini? Ya. Baik, lanjut lagi. Walam yadhkur al-Anbari nassa fatwa samati Syekh Muhammad Ibrahim bin Ibrahim, dan Anbari tidak menyebutkan redaksi fatwa samati Syekh Muhammad bin Ibrahim allati asyara ilaiha, yang beliau isyaratkan tadi, yang ia isyaratkan tadi. Hal quri'a nassuha ala Syekh Ibn Baz am la? Apakah disebutkan nas pertanyaan Syekh bin Baz tersebut ya, atau tidak? Ya, wala dzakara al-marji'ah. Anbari pun juga enggak menyebutkan referensinya. Alladhi fihi taghlidu Syekh, yang di situ disebutkan ya Syekh bin Baz menyalahkan Syekh Ibn Baz, menyalahkan li syekhihi, menyalahkan gurunya yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa inna ma naqala dzalika an majalatil Furqan. Dia cuma mengutip ini dari majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan yang di sono, bukan yang sini. Ya. Wa majalatul Furqan lam tadhkur nass fatwa samahati Syekh Muhammad bin Ibrahim. Dan majalah Al-Furqan itu pun enggak menyebutkan redaksi fatwa Syekh Muhammad bin Ibrahim. Wa lam tadhkur fi ayyi kutubi Syekh Ibn Baz taghlidahu li fatwa syekhihi. Ya, dan majalah Al-Furqan itu pun juga enggak menyebutkan di buku-buku apa, di buku apa Syekh bin Baz menyalahkan fatwa gurunya. Wala allaha i'tamadat ala syaritin. Bisa jadi majalah itu cuman bersandar kepada rekaman kaset. Wal asritah la takfi marji'an. Yang namanya kaset itu enggak cukup jadi sumber rujukan. Yu'tamadu alaihi binakli kalami ahli ilmi. Yang dijadikan rujukan untuk mengutip pendapat ulama. Li'annaha ghairu muharraratin. Karena itu enggak muharrarah. Ya, tidak tertahrir. Wa kam min kalamin fi syaritin law urida ala qailihi la taraja'a anhu. Betapa banyak ucapan orang yang terekam di kaset, seandainya jika disodorkan kepada orang yang mengucapkannya, dia akan rujuk, wah maksud saya enggak begini. Fa yajibu at-tasabbutu fi ma yunsabu ila ahli ilmi. Maka wajib di cross check apa-apa yang dinisbatkan kepada para ulama. Ya. Sama kayak ada orang, oh Syekh Fauzan melarang mengkafirkan. Wah, di mana antum? Ngomong di mana itu? Nah, kalau antum nih udah baca buku ini nih ya, Syekh Fauzan udah berapa puluh kali ini fatwanya ini ya. Dari sini aja udah modal besar untuk membungkam orang-orang yang jual nama Syekh Fauzan. Ya, saya pernah dengar itu di radio. Ini wallahi, saya dengar di radio, Radio Sunnah itu, Radio Harapan. Orang yang mengatakan, ya, itu Syekh Fauzan aja melarang mengkafirkan. Itu gaya banget dia, kayak dia, ya Allah. Ini maaf-maaf aja ya, buku-buku Syekh Shalih Fauzan itu jadi mukarrar di sini bertahun-tahun. Ya, yang kita tahun setahun aja itu bisa khatamin buku 5-6 bukunya Syekh Fauzan. Tahun depan ganti lagi. Jadi jangan sok tahu gitu. Ini anak santri bener ya. Memangnya antum ente bong-bongin, dibong-bongin, kan baca sendiri. Buku Syekh Fauzan itu di mana-mana ada. Itu gaya-gayaan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Baik. Hadza ba'du ma dhahara li minal mulahadhat 'alal kitabi al-madhkur. Ini sebagian dari catatan saya yang nampak dari kekeliruan yang ada di buku yang disebutkan tadi. Hazimatul fikri at-takfiri karya Khalid Al-Anbari itu. wa ala ghairihi mimman yatakallamuna wa yaktubuna fi hadhihi al-usuli al-azimah allati yajibu 'ala jami'i al-imsaku 'anil khawdi fiha. Dan yang lainnya dari orang-orang berbicara menulis terkait perkara perkara-perkara pokok-pokok yang besar ini, ya, yang wajib harusnya bagi semuanya untuk menahan diri dari berbicara di situ kalau enggak tahu. Wal istighna'u bi kutubil aqaidi as-sahihati al-mawthuqati, dan mencukupkan diri aja dengan kitab-kitab akidah yang sahih yang sudah terpercaya karya ulama, allati khallafaha lana aslafuna, yang para salaf kita telah meninggalkan warisannya kepada kita, ya, min ahli sunnati wal jamaah, allati tadarasaha al-muslimuna jilan ba'da jilin, yang kaum muslimun generasi ke generasi saling mengajarkannya, fi masajidihim, di masjid mereka, wa madarasihim, di madrasah-madrasah, wa shala al-ittifaqu 'alaiha wal ijma'u 'ala madmuniha, ya, dan terjadilah adanya kesepakatan, kecocokan, ya, akan kandungannya ini sama. Walas nabi hajatin ila mu'allafatin jadidatin fi hadza, kita enggak butuh kepada karya-karya yang baru, ya, yang ngambil referensinya enggak jelas dari ulama salaf terkait hal ini. Wa khitaman naqul, dan di penutup kita katakan, innana bari'una min madzhabil murji'ati, kita berlepas diri dari madzhab murji'ah, ini sama kayak tadi. Wa min madzhabil khawariji, kita berlepas diri juga dari madzhab khawarij wal mu'tazilati dan madzhab mu'tazilah. Faman kaffarahu Allah wa rasuluhu fa innana nukaffiruhu walau karihatil murji'atu, barang siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita mengkafirkannya walaupun murji'ah enggak suka. Wa man lam yukaffirhum Allahu wa rasuluhu fa innana la nukaffiruhu walau karihatil khawarij wal mu'tazilatu, dan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya kita tidak kafirkan juga walaupun khawarij dan mu'tazilah enggak suka. Hadhihi aqidatuna al-an, ini akidah kita saat ini, ya, allati natanazalu anha wa la nusawimu 'alaiha, yang kita tidak tinggalkan, kita tidak lepas, yang kita tidak perlu tawar-tawar lagi insyaallah. Wala naqbalu al-afkara al-wafidata ilayna, kita enggak perlu, enggak menerima pemikiran-pemikiran yang datang pada kita yang baru. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Ah, selesai juga maghrib, ya. Subhanakallah bihamdika, saya mohon maaf ya atas segala kealpaan dalam menyampaikan, kekurangan karena sebab keterbatasan pengetahuan, ngantuk, capek, gedek dan yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bulan depan kita akan ajakan lagi, daurah lagi insyaallah tiap bulan, semoga Allah mudahkan, dan jazakallah khairan ala hudurikum, ya, terima kasih atas kehadiran itu, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak buat antum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang capek istirahat dulu, apalagi yang pulangnya jauh-jauh.